رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-19 dari pembahasan kitab Ad-Durrul Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala pada daurah fikih di hari yang ke-5 ini. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kitab At-Talaq. At-Talaq secara bahasa adalah al-hil wa raf'ul qaid. At-Talaq secara bahasa adalah al-hil. Al-hil artinya melepaskan, wa raf'ul qaid dan mengangkat ikatan. Ya. Tentunya keterkaitannya dengan makna talak jelas, sebab dengan ditalak terlepaslah ikatan nikah itu, akad nikah itu. Dan secara istilah, at-talaq adalah raf'u qaidin nikah fil hali awil ma'al bilafdin makhsusin aw ma yakumu maqamahu. Secara istilah, talak adalah mengangkat ikatan nikah fil hali, pada saat itu, aw fil ma'al, atau pada yang akan datang. Ya, pada saat itu kalau dia talak langsung, jatuh talaknya pada saat itu. Kalau fil ma'al, kalau dia ta'lik talak itu dengan sesuatu, maka kapan hal itu terlaksana, maka jatuh talaknya. Bilafdin makhsus, dengan lafaz yang khusus. Au ma yakumu maqamahu, atau apa yang menduduki kedudukannya. Sebab talak itu ada dengan lafaz sharih, tegas. Dan ada dengan lafaz apa? Kinaya. Dengan lafaz kinaya. Dan ini akan kita terangkan. Iya. Dan talak adalah suatu hal yang ditetapkan di dalam syariat kita. Perkara yang ada syariatnya atau disyariatkan. Dan pensyariatannya dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Qur'an, banyak ayat yang menunjukkannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, kalau kalian mentalak para perempuan, maka talaklah mereka pada iddahnya, atau ya pada iddahnya. Maka ini Rasulullah diperintah kalau mentalak perempuan, menunjukkan bahwa talak itu hal yang disyariatkan. Ya. Jadi beliau diperintah kalau mentalak perempuan, maka talaknya ada pada iddahnya. Ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada para kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi para perempuan mukminat, kemudian kalian mentalak mereka. Ya, perhatikan, kemudian kalian apa? Mentalak mereka. Kemudian ditunjukkan bagaimana ketentuan iddahnya kalau ditalak dalam keadaan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa talak ini adalah hal yang disyariatkan. Dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hal yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, dan akan kita sebutkan insyaallah sejumlah hadis, atau tidak ada masalah kita bacakan sebuah hadis di sini, diriwayatkan oleh Imam Khamsah kecuali An-Nasa'i dari Sauban Taib atau lain itu ya. Akan datang pembahasannya. Ya. Baik, akan kita baca beberapa hadis yang menjelaskan tentang ketentuan talak. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah hal yang disyariatkan. Kemudian hal ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, hal yang disepakati oleh para ulama. Apa hukum talak itu? Apakah dia wajib, sunnah, makruh atau bagaimana? Ya, jumhur ahli fikih menyebutkan bahwa talak itu hukumnya berbeda tergantung atau berbeda sesuai dengan keadaan dan maksud dari talak itu. Maka talak itu kadang menjadi wajib hukumnya, kadang menjadi sunnah, kadang adalah mubah dibolehkan, kadang hukumnya adalah makruh, dan kadang dia adalah hal yang diharamkan. Kadang dia adalah hal yang diharamkan. Iya. Talak itu menjadi wajib pada kondisi al-ila, dan akan diterangkan nanti pembahasan ila. Ya, seorang perempuan apabila suaminya bersumpah untuk tidak menghubunginya, tidak menggaulinya selama lebih dari 4 bulan, maka si suami tersebut wajib untuk mentalaknya apabila si istri menuntut. Ya, jelas ya. Ini akan datang di pembahasan ila. Ini contoh wajibnya. Dan kadang dia disunnahkan. Kadang dia disunnahkan apabila si istri dia melakukan hal-hal yang menunjukkan kemaksiatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Misalnya dia tidak sholat ataupun tidak menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dan bagi sebagian para ulama, kalau dia tidak sholat itu kadang diwajibkan untuk ditalak kalau memang dia tidak bisa kembali lagi untuk sholat dan suaminya tidak bisa bersabar lagi untuk hal tersebut. Iya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, dia kadang dibolehkan untuk ditalak apabila nampak dari suami ini akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek dan muamalah yang tidak baik, maka diperbolehkan untuknya untuk mentalaknya. Iya. Dan kalau dia tetap menahannya, maka itu adalah sebuah akhlak yang baik untuknya sambil dia mendidiknya. Dan talak itu menjadi makruh apabila dia mentalak tanpa keperluan. Ya, apabila dia mentalak tanpa keperluan. Sebab mentalak tanpa keperluan ini adalah sebuah hal yang sebuah perkara yang dianggap jelek di dalam agama. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban dari atau diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasai dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau lain hadis ini ya, atau hadis yang banyak disebutkan di sini adalah hadis abghadul halali ila Allah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ini hadis ada kelemahan di sejumlah para ulama, namun sebagian ulama yang lain menguatkannya. Iya. Dan dibangun di atas hadis ini dan selainnya dari mana-mana, ketika ada yang minta talak kemudian Nabi mengarahkannya kepada yang lebih baik. Ya, kemudian ayat-ayat yang menunjukkan untuk dia melakukan suluh dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat yang mana yang merupakan asal dalam talak. Apakah asalnya adalah boleh atau asalnya adalah tidak dibolehkan. Iya. Dan mengatakan bahwa asalnya tidak dibolehkan ini lebih kuat, sebab memang asal dari nikah adalah untuk terus menerus, untuk berkelanjutan. Ya, untuk berkelanjutan. Maka semampu mungkin seorang menghindarinya, harusnya itu yang dia perhatikan. Kemudian yang kelima, talak itu menjadi haram. Talak itu menjadi haram apabila talak tersebut dilakukan ya dalam kategori talak bid'i. Talak apa? Talak bid'i. Dan talak bid'i ini akan kita terangkan di pembahasan insyaallah ya apa yang disebut dengan talak bid'i. Sebab ada talak yang disebut talak sunni sesuai dengan sunnah, dan ada talak bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan menjatuhkan talak pada kondisi itu hukumnya adalah haram. Baik, ini 5 rincian hukum talak. Dan sekali lagi, talak itu adalah hal yang ada tuntunannya di dalam syariat kita, perkara yang disyariatkan, dan pada talak ini ada hikmah yang zahir, hikmah yang nampak, dan dia salah satu keindahan dari keindahan agama yang agung ini, dan terdapat di dalamnya penyelesaian masalah antara suami istri kalau memang diperlukan ya pada talak tersebut. Karena itu Allah berfirman, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Kalau terjadi talak itu, apakah dia tahan dengan ma'ruf atau tasrih biihsan? Ya, dan Allah berfirman, wa ayyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan kalau keduanya berpisah, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan pada setiap dari keduanya dari kelapangan di sisi Allah. Dan sungguh Allah Maha luas lagi Maha bijaksana. Maha luas lagi Maha bijaksana. Sebab kalau pada pernikahan tidak lagi maslahat memberikan bahaya, ya, seorang istri misalnya tinggal bersama suaminya membahayakannya, atau suami ya akan menjadi berbahaya kalau dia bersama istrinya, ya. Kalau misalnya salah satunya rusak akhlaknya, kemudian apa memberikan dampak negatif kepada yang lainnya, maka di dalam talak ini ada penyelesaian dan ada jalan keluar. Ada penyelesaian dan ada jalan keluar. Karena itu kita melihat ke sejumlah negara-negara kafir yang melarang dari talak ini, ya, yang tidak membolehkan talak atau ya sangat apa memperketat hukum talak tersebut, ya, didapatkan dari mereka berbagai kerusakan, ya, dari bentuk bunuh diri, ya, dari bentuk perzinahan, dari bentuk selingkuh, dan selainnya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat dan menghilangkan kemaslahatan di tengah manusia yang sedang mereka hadapi maupun yang akan datang. Maka syariat talak ini adalah hal yang kalau ditempatkan pada tempatnya, dia termasuk perkara yang nampak di dalamnya keindahan dan apa kebaikan dari agama kita ini. Baik. Kemudian Imam Syaukani di sini menjelaskan tentang talak, beliau menguraikan, dan dari uraian beliau ada 6 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat talak. Kata beliau, wa huwa jaizun. Kita sudah terangkan ya bahwa hukumnya apa? Bukan cuma jaiz, tapi dia kadang wajib, kadang apa? Sunnah, kadang mubah, kadang makruh, dan kadang haram. Ya, kemudian kata beliau, min mukallafin mukhtarin. Dari mukallaf dan mukhtar. Ini penjelasan tentang ketentuan talak. Bahwa talak itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Adalah at-taklif. Dan at-taklif ini mencakup dua hal. Mencakup dua hal, yaitu dia balik dan dia apa? Aqil, orang yang waras. Ya. Adapun kalau dia belum balik, masih kecil, ya, dan belum memikirkan apa arti dari talak tersebut, ya, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang tidak dianggap syah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-aql, waras, harus waras. Ya. Nah, ya, kalau dia mentalak dalam keadaan tidak waras, dalam keadaan gila, maka ini talaknya tidak apa? Tidak syah. Demikian pula kalau dia mentalak dalam keadaan marah sekali yang akalnya tertutup, ya, dia tidak bisa memikirkan apa yang dia ucapkan, maka ini juga tidak jatuh sebab disyaratkan apa? Al-aql. Demikian pula talaknya orang-orang yang mabuk, ya, mabuk dia mentalak istrinya, saya talak kamu sebanyak bintang di langit, ya, maka ini tidak jatuh talaknya. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat berikutnya, atau sebelumnya harusnya diletakkan syarat paling awal, ya, bahwa talak itu datangnya dari suami. Ya, jelas ya? Datangnya dari siapa? Dari suami. Kalau yang mentalak selain dari suami, maka itu tidak apa? Tidak syah. Ya, kecuali kalau si suami mengizinkan, maka apa, si suami berkata, ada yang mentalak misalnya, kamu apa adalah tertalak, ya, dia berkata kepada perempuan, kalau suamimu mengizinkan, ya, suaminya berteriak, ya, saya izinkan, ya, maka ini terhitung apa? Terhitung talak. Jelas ya? Namun saya perlu ingatkan bahwa Ya, di dalam masalah talak ini ada yang berlebihan dan ada yang apa? Terlalu bergampangan. Ya, ada yang berlebihan dan terlalu bergampangan. Apa yang disebutkan di apa negeri-negeri kafir itu adalah hal yang bentuk berlebihan di dalam masalah talak. Artinya dia berlebihan tidak menganggap talak tersebut. Ya, di dalam sebagian umat Islam ada yang terlalu bergampangan dengan talak. Terlalu bergampangan dengan apa? Mentalak. Sedikit-sedikit talak di lisannya. Sedikit-sedikit talak di lisannya. Dan ini tidak terpuji di dalam syariat kita. Sampai Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di sebagian buku beliau, ya, kisah seorang yang mentalak 4 istrinya, ya, dalam 1 hari. Ya. Dia mentalak 4 istrinya dalam 1 hari. Nah, masalahnya sepele, dia bertengkar sama istrinya yang pertama, ya. Maka suaminya berkata, "Kamu saya talak." Ya. Datanglah istri yang kedua mengatakan, "Kenapa kamu talak si fulana? Kamu juga ikut-ikutan. Kamu saya talak." Ya. Ya, subhanallah. Datang lagi yang ketiga. Ya, "Kenapa kamu talak si fulana dan si fulana? Kamu juga, saya talak juga." Datang yang keempat juga seperti itu. "Saya talak." Ya. Akhirnya dengar ribut-ribut di rumahnya. Maka istri tetangganya mendengar di sebelah. Ya. Ya. Dia berkata, "Ya, fulan, kenapa kamu talak istri-istrimu?" Ya, dia juga marah akhirnya. Dia katakan, "Kamu lagi ikut-ikutan. Kamu juga saya talak." Kalau suamimu mengizinkan. Ya. Maka suaminya berteriak dari sebelah, "Iya, saya telah izinkan." Nah, ini adalah bentuk apa? Bergampangan. Dan yang seperti ini adalah hal yang dicela oleh para ulama. Tentunya ini disampaikan hanya untuk memperingatkan bahwa gejala yang seperti ini tidak muncul dari orang yang punya rusy dalam akalnya, tidak punya apa namanya suluk yang baik di dalam apa akhlak dan agamanya. Ya, jelas ya. Maka Islam tidak seperti itu. Ya, diatur talak itu sedemikian rupa, ya, sebagai solusi syar'i, ya, di dalam masalah yang terjadi antara suami dan istri. Baik. Jadi ini syarat-syarat apa talak. Yang pertama tadi apa? Hendaknya dia suami. Kemudian yang kedua, hendaknya dia balik. Yang ketiga, hendaknya dia berakal. Sisi yang keempat, Asy-Syaukani berkata mukhtar, dan dia mentalak dalam keadaan apa? Dengan ikhtiarnya, dengan pilihan sendiri. Yaitu dia memaksudkan dan dia memilih untuk mentalak. Jelas ya? Adapun orang yang dipaksa untuk mentalak, maka itu talaknya tidak syah. Orang yang dipaksa mentalak istrinya, terus dia katakan, "Iya, istriku saya talak." Misalnya, dia berkata kepada istrinya, "Kamu saya talak." Iya. Dia dipaksa, maka talaknya apa? Talaknya tidak syah. Talaknya tidak syah. Sebab siapa yang terpaksa dari umat ini, Allah mengangkat dosa darinya. Itu adalah hal yang dimaafkan darinya. Jadi harus dimaksudkan dan dia memilih untuk mentalaknya. Jadi ini 4 ketentuan, ya, talak tersebut. Karena itu Asy-Syaukani rahimahullah berkata mukhtar, mukallafin mukhtar. Dan kita sudah rinci semuanya ada berapa? Ada 4 syarat talak itu. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, bagaimana dengan talak bermain-main? Apakah jatuh atau tidak? Ya, kata Asy-Syaukani, walau hazilan. Walaupun dia main-main. Walaupun dia apa? Main-main. Ya. Nah, walaupun dia main-main. Jadi siapa yang apa main-main, dia mentalaknya, dia berkata misalnya kepada istrinya, ya, "Dia main-main, kamu saya talak 1 misalnya. Kamu saya talak, ya. Padahal dia cuma main-main. Apakah ini terhitung jatuh? Asy-Syaukani berpendapat, iya, dia terhitung jatuh. Ya, dan di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, dibangun di atas hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi, di mana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd, an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah." Ya. Dikatakan 3 perkara sungguh-sungguhnya dihitung sungguh-sungguh. Dan main-mainnya dihitung sungguh-sungguh. Ya. 3 perkara ini apa? Adalah nikah, talak, dan raja'ah, rujuk. Ya. Nikah, talak, dan apa? Dan rujuk. Nah. Ya. Baik. Ini hadis bagi siapa yang mensahihkannya, maka dia mengambil ya, mana yang disebut oleh Asy-Syaukani di sini. Dan ini fatwa ya sejumlah para ulama. Banyak dari para ulama memfatwakan seperti ini. Mereka memfatwakan seperti ini karena mereka melihat bahwa bab talak ini bukan bab yang seorang bermain-main di dalamnya. Bukan hal yang seorang bermain-main di dalamnya. Jelas ya? Sehingga kalau pun dia bermain-main di dalamnya, itu dihitung satu talak, dihitung jatuh talak sebagai hukuman karena dia bermain-main dengan apa? Dengan lafaz syar'i. Ya, dan sebagian para ulama yang lainnya menganggap bahwa hal tersebut tidak jatuh talak, dan mereka berdalilkan dengan ayat wa in azamut talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Dan kalau mereka berazam untuk talak, maka disyaratkan harus ada apa? Harus ada azam, kesungguhan. Kalau dia main-main, maka tidak apa? Tidak terhitung. Ya. Maka bagi siapa yang berpendapat dengan hadis ini atau dengan ayat ini, dia berpegang dengan ayat dan dia kompromikan dengan hadis, maka dia katakan bagi siapa yang mengucapkan kalimat talak itu ya, dan dia bersungguh-sungguh, maka itu yang terhitung talak. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, tidak terhitung. Tapi ini adalah hal yang salah, keliru, sebab apa namanya ya, Nabi SAW ya, membahasakannya bahwa bermain-mainnya juga dihitung bersungguh-sungguh. Ini untuk menunjukkan bahwa masalah talak ini bukan hal yang dianggap main-main. Jelas ya? Ya. Dan saya ingatkan dari awal di sini, kadang saya sebutkan dua pendapat, sebutkan begini dalam masalah talak, itu adalah hal yang apa? Kadang dibahasakan dengan pembahasan ilmiah. Ya, ini teori semuanya. Jelas ya? Dan harus disampaikan bahwa permasalahan berkaitan dengan masalah talak ya, dengan masalah dia rujuk dari talaknya, kemudian masalah akad nikah, ini dari masalah-masalah terkait dengan peradilan. Terkait dengan apa? Dengan peradilan. Karena itu kejadian-kejadian khusus yang terjadi antara suami istri itu bukan ditanyakan ke mufti ya, kepada orang yang memberikan fatwa atau orang yang memberikan nasihat, tapi dia diselesaikan di mana? Di pengadilan ya. Karena itu yang kita lihat dari sant dan etika dari para ulama kita ya, apakah itu seperti mufti Saudi Arabia sekarang ini ataupun Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Gudayan dan lainnya dari ulama besar ya, juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan selainnya, kalau mereka ditanya tentang ya, seorang lelaki berkata kepada istrinya begini ya, kamu talak, apakah ini terus begini, apakah hukumnya, maka biasanya Syekh itu menjawab, ini pertanyaan dibawa ke mahkamah, nanti di sana qadhi yang melihat dan menjatuhkan apa, menjatuhkan hukumnya. Ya, sebab kalau dijawab di majelis ini tidak cukup, sebab kadang ya harus dilihat bagaimana keadaan orang yang menjatuhkan talak itu, apa lafadznya di sana di mahkamah, dirinci, kemudian setelah dibangun di atas rincian dan kepastian, disitulah dibangun apa, hukum tentang talak tersebut, dia jatuh talak atau tidak. Jelas sampai sini? Iya. Kemudian adanya jatuh talak ini tentunya dia memberikan pengaruh hukum-hukum yang lainnya terkait dengan catatan pernikahan di pemerintahan. Iya. Sebab ini juga adalah hal yang ditertibkan dan diperhatikan di dalam syariat kita. Ya. Maka ini hendaknya menjadi etika atas setiap ikhwah ya, bahwa tidak semua pertanyaan itu layak ditanyakan kepada ustaz siapapun. Ya, kalau memang pertanyaan itu berkaitan dengan hal-hal tertentu yang memang kaitannya adalah di peradilan atau di dalam masalah husuma ataupun di masalah yang lainnya. Beda kalau dia minta nasihat, minta fatwa atau minta keterangan, minta pembahasan ilmiah, tidak ada masalah dia tanyakan kepada siapapun dari orang-orang yang berilmu. Tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan husuma, masalah peradilan dan seterusnya, ini lain pintunya. Jelas ya? Maka harus dibedakan antara dua hal ini. Ini yang banyak terjadi kerancuan sehingga menimbulkan berbagai problem. Karena tidak membedakan antara masalah fatwa dan masalah al-qadha. Ya. Masalah fatwa dan masalah apa? Al-qadha. Kalau qadha itu ketentuan harus terlaksana. Ya. Misalnya dalam masalah ini ada dua pendapat. Di pengadilan diputuskan dengan pendapat A. Ya, orang yang diadili berpendapat dengan pendapat B. Dia tidak boleh mengatakan saya pendapat saya B, saya tidak mau ikut keputusannya si hakim. Tidak. Kalau qadha harus dia terima keputusan dari hakim. Ya, dia sependapat dengan itu dari sisi hukum syariat atau tidak, Kapan hakim sudah menjatuhkan hukum, itu yang harus apa? Dijalani. Kalau dia katakan dia terhitung talak, maka dihitung apa? Dihitung talak. Jelas sampai sini? Ya. Beda dengan fatwa. Fatwa itu hanya sekedar apa? Sekedar anjuran atau sekedar nasihat. Ya, sebatas itu saja, bukan hal yang apa? Dipastikan pada seseorang. Iya. Bukan hal yang dengannya langsung diambil. Iya. Jelas sampai sini? Ya, ini juga kadang terjadi, sebagian ikhwah kadang dia tanya kepada sebagian ustaz. Ya. Apa hukumnya misalnya orang yang kerja di mana? Di pegadaian misalnya. Ya. Apa hukumnya orang yang kerja di perpajakan misalnya? Ya. Maka si ustaz misalnya menjawab, kalau pajak sifatnya mengambil harta orang dengan batil, maka itu adalah tempat bekerja yang tidak benar. Ya, misalnya. Jelas ya? Ya. Maka datang orang yang bertanya ini, diarahkan jawaban si ustaz, diarahkan kepada orang yang kerja di pajak. Ya. Ini orang kerja di pajak, berdia kerjaannya tidak benar, akhirnya diboikot, dihajar, dan lain sebagainya. Ya, ini dari kesalahan. Ya. Sebab si ustaz memberikan fatwa, bukan memberikan apa? Memberikan qadha pada seorang, memberikan hukum. Tapi dia memberikan apa? Sifatnya fatwa. Ya. Dan fatwa ini mungkin saja, dia cocok untuk apa? Cocok untuk orang, keadaan orang tersebut, dan mungkin tidak cocok. Mungkin tidak cocok. Jelas ya? Karena itu saya sebutkan bahwa kadang di sebagian masalah, seorang alim, seorang bertanya, pertanyaan yang sama, dia jawab A. Datang penanya yang kedua dengan pertanyaan yang sama, dia jawab apa? Dia jawab B. Karena itu saya ingatkan juga di sini, di pertemuan ini, bahwa seseorang mengambil fatwa-fatwa para ulama kita yang banyak dicetak sekarang, misalnya fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh bin Utsaimin dan lainnya, diambil dari buku-buku fatwa itu, kemudian dia terapkan di keadaan tertentu, ya pada hukum-hukum tertentu, maka ini adalah hal yang tidak cocok. Hal yang apa? Tidak cocok. Sebab kadang seorang alim memberi fatwa pada kondisi tertentu. Maka di kondisi tertentu ini, kalau diambil oleh seseorang, kemudian dia buat di kondisi umum, maka ini dia telah keliru memahami fatwa seorang alim. Jelas ya? Maka ini sangat penting sekali di dalam, apa namanya, kita memahami kedudukan masalah itu. Masalahnya di mana? Apakah dia di permasalahan fatwa atau di permasalahan qadha? Ya. Apakah dia adalah hal yang hendaknya diselesaikan dengan cara melalui pengadilan atau bisa dengan cara diberi nasihat dan fatwa? Dan kalau seorang menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah itu jawaban hukum pada orang tertentu atau dia adalah sifatnya umum? Ini semua adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Penting untuk diperhatikan. Baik. Tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, inilah yang menyebabkan sering kadang terjadi keributan di kalangan sebagian orang. Ya, wallahul musta'an. Baik, saya kembali. Ya, kita sekarang sudah menjelaskan tentang permasalahan yang ketiga, talak secara bermain-main. Ya, kemudian kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang keempat, syarat-syarat talak yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi beliau berkata talak ini boleh. Bagaimana bentuk bolehnya? Liman kanat fi tuhrin lam yamassaha fihi. Ya, jadi dia boleh mentalak pada perempuan, ya. Dia talak perempuan fi tuhrin, dalam masa sucinya. Masa suci yang dia belum menyentuhnya di situ. Maksudnya dia tidak berhubungan suami istri, ya. Dia tidak berhubungan dengan istrinya di masa suci tersebut. Di masa suci tersebut. Jelas ya? Ini ketentuan pertama. Jadi di sini diterangkan tentang syarat talak sunni. Ya, talak yang sesuai dengan sunnah itu, ya, ketentuan yang pertamanya perempuan itu ditalak di apa? Di masa apa? Di masa suci. Di masa apa? Suci. Ya. Tidak boleh ditalak di masa haid. Karena itu beliau katakan wala talquha atau wala talaqaha fil haidatil lati qablaha. Tidak boleh ditalak di mana? Di masa haid sebelumnya. Ya. Jelas ya? Ya kalau dia haid di situ tidak boleh dia talak di mana dalam keadaan haid. Ya kalau misalnya dia suci, setelah perempuan ini suci, kemudian dia suci, ya, pada saat dia suci dia melakukan hubungan di pada saat suci itu, maka ini hukumnya apa? Ya, tidak boleh dia mentalak di situ sebab dia berhubungan di masa suci tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau au fi hamlin qad istabana. Au di sini ini atofnya ke mana? Atafnya ke atas ya. Jadi liman kanat fi tuhrin lam yamassaha fihi dan liman kanat fi hamlin qali apa? Qadistabana. Ya. Begitu. Jadi boleh ditalak kalau dia di masa suci yang dia tidak digauli, ya. Si istri tidak digauli di masa suci itu, atau dia ditalak di masa dia hamilnya telah nampak apa? Dia hamil. Telah nampak dia hamil. Iya. Jelas ya? Jadi sini penyebutan dua syarat talak sunni. Jadi syarat yang pertama dari talak sunni, perempuan itu tidak boleh ditalak di masa dia apa? Di masa dia haid. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh dia ditalak di masa suci yang dia di situ apa? Digauli oleh suaminya di masa suci itu. Jelas ya? Digauli di masa suci tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Jadi misalnya, ya istrinya sekarang dalam keadaan haid. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 dia haid misalnya. Maka di masa haid ini tidak boleh dia mentalaknya. Jelas ya? Begitu masuk masa suci misalnya, masuk masa suci setelah tanggal 5, tanggal 6 dia suci, ya. Ternyata tanggal 6 ya melakukan hubungan suami istri, maka di masa suci ini seterusnya sampai dia haid, ini tidak boleh apa? Tidak boleh ditalak. Jelas ya? Tidak boleh ditalak. Kalau dia ingin talak nanti tunggu haid, setelah dia haid suci lagi baru dia mengapa? Mentalak di situ. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu ya punya akal dalam mentalak. Jangan tiba-tiba marah, tiba-tiba ini langsung berkata sudah saya talak kamu. Ya. Jelas ya? Tidak dia kuasai dirinya. Ya. Padahal dia ketika mentalaknya ya baru saja kemarin dia berhubungan dengan apa? Dengan istrinya. Ya, dan ini adalah hal yang keliru. Ya, hal yang keliru. Jelas ya? Ya, baik. Jadi ini ketentuan dua talak sunni. Ya, kalau ingin mentalaknya bukan pada masa haid, ketentuan yang kedua di masa suci, tapi dia belum apa? Tidak menggauli istrinya di masa suci tersebut. Ya, dan ada ketentuan yang ketiga, ini akan disebutkan, bahwa talaknya itu dia harus mentalak satu kali saja. Tidak boleh dia katakan kamu saya talak dua atau saya talak tiga. Ya, tapi kalau dia mentalak satu kali saja, kamu apa? Talak. Ya, kalau dia mentakid, kamu talak satu misalnya. Jelas ya? Ini ketentuan yang ketiga dari talak apa? Talak sunni. Iya. Kapan dia menyelisih hal ini, maka dia telah melakukan talak apa? Talak bid'i, talak bid'ah. Ya, dalilnya apa tentang hal ini adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Ibnu Umar beliau mentalak istrinya, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya itu haid. Fadukira dalika atau fadakara dalika Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ya menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya perhatikan ya. Ya, bukan Ibnu Umar yang menyebutkan ke Nabi, tapi siapa? Umar ayahnya. Ya. Ini menunjukkan perhatian anak itu walaupun dia sudah menikah, ya bukan artinya oh, sudah menikah sudah lepas. Tidak diperhatikan lagi. Tetap diarahkan agamanya dan kebaikannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Murhu falyuraji'ha." Summal yutalliqha tahiran aw hamila. Ya. Perintah dia supaya dia rujuk kepada istrinya. Ya. Dia rujuk kepada istrinya kemudian dia mentalaknya. Mentalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan apa? Atau dalam keadaan hamil. Iya. Jelas ya? Nah. Ini konteks apa? Di salah satu konteksnya seperti itu. Ada riwayat yang lebih merinci, ya. Jadi ketika Umar menanyakan hal tersebut, Nabi berkata, "Murhu falyuraji'ha." Perintah dia supaya dia rujuk kepada apa? Istrinya. "Tsumma yumsikha hatta tatahhur." Kemudian hendaknya dia pegang istrinya, maksudnya dia tahan, jangan dia talak sampai dia suci. "Hat tsumma tahid." Sampai dia suci kemudian haid lagi. Jelas ya? Jadi tahan dari sampai dia suci sampai dia apa? Haid lagi, ya. Thumma tatahhur. Kemudian setelah itu dia suci, ya. Thumma insya'a amsaka ba'du. Kemudian setelah itu, kalau dia ingin, ya tetap menjaga hubungannya sebagai istrinya, enggak apa-apa. Dia lanjutkan. Jangan dia talak. Ya. Perhatikannya bagaimana Nabi mendahulukan pilihan apa? Tidak mentalaknya. Ya. Sebab ini asalnya yang dinasihatkan. Ya. Kemudian kata beliau, wa insya'a talaqa. Ya. Wa insya'a talaqa. Kalau dia ingin, ya, silakan apa? Dia mentalaknya. Nah, jelas ya? Jadi ini ketentuan di dalam mentalak ini. Ya, ketentuan di dalam mentalak. Jadi ucapan di dalam hadis, "Tsumma yutalliqha tahiran aw hamilan," kemudian hendaknya dia talak dalam keadaan dia suci, maksudnya suci, di situ dia apa? Tidak menggaulinya dalam keadaan suci atau hamil. Ya, misalnya setelah dia apa namanya? Dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid akhirnya dia tahan tidak mentalak. Dia tunggu haidnya, haidnya tidak kunjung apa? Tidak kunjung datang haidnya. Jelas ya? Tidak kunjung datang. Ya. Jelas? Ya, ternyata setelah itu nampak bahwa dia hamil. Ya. Maka dalam keadaan hamil kalau dia ingin mentalaknya dalam keadaan hamil tidak ada masalah. Itu dihitung talak yang apa? Talak yang syah. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian di sini ya. Kemudian di sini kata Syaukani rahimahullah beliau tekankan ya wa yuhramu iqa'uhu ala ghairi hadhihi sifah. Ya. Jadi ini sifat talak sunni. Ya. Sifat apa? Talak apa? Talak sunni. Jadi talak sunni seperti itu. Ya. Jadi ketentuan talak sunni dia talak di masa sucinya. Ya. Di masa suci yang dia tidak menggaulinya, kemudian tidak boleh ditalak di masa apa? Di masa haidnya. Nah, tidak boleh ditalak di masa haidnya. Jadi dia di masa suci yang pertama, yang kedua dia tidak menggaulinya di masa suci tersebut. Tidak menggaulinya di masa suci tersebut. Dan tidak boleh mentalak di masa haid. Iya. Nah, ini dua ya. Dan kita sebutkan bahwa dari syarat talak sunni juga, tidak boleh ditalak apa lebih dari sekali. Dan ini akan kita bahas. Akan datang ucapan Asy-Syaukani. Jadi selain dari sifat ini, itu tidak diperbolehkan. Selain daripada sifat itu, tidak apa? Tidak diperbolehkan. Iya. Jadi kalau dia mentalak ya di masa haidnya, maka itu adalah talak apa? Talak bid'i. Iya. Kalau dia mentalak di masa suci yang dia berhubungan dengan istrinya di masa suci itu, maka ini dihitung talak apa? Talak bid'i. Ya, kalau dia mentalak istrinya, dia katakan kamu saya talak tiga misalnya, maka ini talak apa? Talak bide. Kalau dia berkata kepada istrinya kamu talak, talak, talak. Ya, ini talak apa? Juga talak bide. Jelas ya? Ya. Sisa di sini, ya ini jelas haram hukumnya ya. Disebut sebagai talak bide dan telah kita terangkan dalilnya. Ya. Sekarang di sini Asy-Syaukani berkata wa fi wuqu'ihi wa wuqu'i ma fawqa al-wahidah min duni takhallulin raja'atin khilafun. Wal rajih adamul wuqu'. Ya, sekarang beliau menjelaskan. Nah, dan pada kalau misalnya dia talak, ya tadi ini di kejadian Ibnu Umar sudah terlanjur mentalak istrinya, ya kan? Sudah terlanjur apa? Mentalak istrinya. Sekarang talaknya ini dihitung jatuh talak atau tidak? Ya. Nah, di sini kata Syaukani, dia dihitung jatuh talak atau tidak, ini ada silam pendapat. Demikian pula masalah yang kedua, masalah kalau dia mentalak lebih dari sekali. Apakah dihitung jatuh talak atau tidak? Dihitung jatuh talak sekali saja atau dihitung jatuh talak apa? Dihitung jatuh talak dua. Kalau dia berkata saya talak tiga, dihitung jatuh talak tiga atau dihitung satu? Ya, ini dua masalah ya. Kita ingin pertegas di sini. Ya. Jadi untuk talak dengan apa? Dengan dia jatuhkan sekaligus, ya, tiga dalam satu majelis, ya. Ini terdapat silam pendapat di kalangan para ulama. Kalau jumhurul ulama orang yang berkata, kamu saya talak tiga. Jumhurul ulama menghitungnya sebagai apa? Terhitung sebagai tiga. Iya. Terhitung sebagai tiga. Iya. Namun sejumlah dari para ulama al-muhakkikin menganggap bahwa talak yang seperti itu dihitung sebagai apa? Talak satu saja. Dihitung sebagai talak satu saja. Dan ini yang dikuatkan oleh sejumlah para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penulis di sini, ya, dan Syekh Ibnu Taimiyah menguatkan hal ini, juga Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala menguatkan pendapat ini. Nah, jelas ya. Demikian pula banyak dari para ulama kita di masa ini menguatkan pendapat bahwa dia hanya dihitung satu talak saja atau dihitung jatuh apa? Satu kali saja. Dihitung jatuh satu kali saja. Ya, dalil mereka yang menjelaskan bahwa hal tersebut dihitung satu kali saja. Nah, karena pertama di dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai Nabi, kalau kalian mentalak perempuan maka talaklah dia untuk iddahnya. Jelas ya? Jadi dia talak untuk supaya apa? Dia menjalani apa? Menjalani iddah. Jadi Kalau misalnya ada yang mentalak tiga, berarti tidak ada apa? Tidak ada iddahnya. Dan ini bertentangan dengan perintah, ya, yang Allah perintahkan kepada apa? Kepada nabinya. Jelas ya? Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Baqarah tentang talak diberikan dua pilihan. At-talaku apa? Marratain. Talak dua kali. Ya, jadi kalau dia itu kan tiga sekaligus terhitung tiga, maka berarti tidak ada ketentuan ayat ini. Ya, tidak terpakai lagi. Ya, demikian pula dikasih pilihan antara ketika ditalak, antara tetap ditahan, dia rujuk, dan antara dia melepaskannya dengan talak bainuna sugra. Ya, maka ini akhirnya tidak ada lagi pilihan ayat ini. Faimsakun bima'ruf atau tasrihun bihsan, ini tidak ada lagi. Jelas ya, ini bertentangan. Karena itu yang benarnya bahwa talak, kalau dikatakan saya talak kamu dengan talak tiga, maka itu dihitung apa? Dihitung satu saja. Dihitung satu saja. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang masalah apakah dihitung? Ya, kalau misalnya terjadi talak di talak bidai, apakah dihitung talak atau tidak? Ya, misalnya ya kalau masalah satu tadi tidak dihitung ya. Sekarang misalnya ada yang mentalak istrinya di masa apa? Di masa dia haid. Ya. Atau dia mentalak istrinya di masa suci yang dia ya melakukan hubungan di situ. Ya, kalau ada yang mentalak apa terhitung talak atau tidak? Ya. Jumhur para ulama menganggapnya bahwa itu sudah terhitung apa? Sudah terhitung talak. Ya. Jumhur ulama menganggapnya bahwa hal tersebut dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai talak sudah. Nah, ya, dalil mereka tentang hal ini adalah hadits Ibnu Umar. Ya, sebab dalam hadits Ibnu Umar Nabi berkata murhu falyuraji'hu. Perintah Ibnu Umar itu supaya dia rujuk ke istrinya. Ya, kata rujuk itu apa? Setelah apa? Ya, setelah talak. Ya, tidak ada rujuk sebelum apa? Sebelum talak. Dan datang dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan di situ wahusibat tatliqah. Dan itu telah dihitung sebagai satu apa? Satu talak. Dihitung sebagai satu talak. Nah, maka ini diantara dalil ya para ulama yang menjelaskan bahwa itu dihitung sebagai talak. Ya, dihitung sebagai talak. Memang ada sebagian para ulama yang menganggapnya bahwa itu tidak dihitung apa? Tidak dihitung talak. Seperti Asy-Syaukani di sini. Ya, Asy-Syaukani menganggap bahwa itu tidak dihitung apa? Hah? Tidak dihitung talak. Jadi kalau misalnya ada yang mentalak istrinya, dia katakan di masa haid talak bidai dia lakukan, maka ini dia dianggap melanggar dan menurut Asy-Syaukani tidak dihitung apa? Tidak dihitung talak. Dan ini adalah pendapat beliau rahimahullahu taala. Ya, dan yang benarnya adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwa dia dihitung apa? Dihitung talak. Iya. Nah, dan kebanyakan para ulama kita di masa ini fatwanya ya menganggap bahwa hal itu adalah dihitung apa? Dihitung talak. Baik, selesai sudah di sini secara global pembahasan tentang apa? Tentang talak. Iya. Kemudian Asy-Syaukani di sini masuk menjelaskan fasal. Fasal ini masih berkaitan lagi berkaitan juga dengan beberapa hukum talak. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, faslun yaitu fasal bima yaqa'u talak. Dengan apa? Ya, talak itu jatuh. Ya, ini tentang kepastian jatuhnya talak. Ya, kata beliau, ya, beliau menguraikan di sini dalam fasal ini dan kita berikan 7 pembahasan. Ya. Pembahasan pertama talak syar'i dan talak kinayah. Ya, kata beliau wa yaqau bil kinayah ma'niyah. Dan talak itu jatuh bersama dengan kinayah kalau diniatkan. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan bahwa talak itu ada beberapa pembagian. Talak itu ada beberapa pembagian. Kita tadi sudah membagi talak menjadi dua. Ada talak sunni dan ada talak apa? Talak bidai. Sudah kita terangkan apa talak sunni dan ada talak apa? Bidai. Sekarang di sini diterangkan talak itu terbagi dua lagi dari sisi sighah. Ya. Apa namanya lafaz mentalaknya. Ada talak sharih dan ada talak apa? Talak kinayah. Ada talak sharih dan ada talak kinayah. Nah, ini akan diterangkan di sini oleh Syaukani. Dan ada pembagian yang lainnya. Ya, ada talak disebut dengan nama talak raj'i dan ada disebut dengan nama talak apa? Talak bain. Ya, disebut dengan talak bain. Ya, kalau talak raj'i itu adalah talak masih di talak satu dan talak apa? Talak dua. Ya, kalau talak bain itu kalau dia mentalak di talak keberapa? Talak tiga bagi orang yang apa? Bagi orang yang bebas. Kalau budak talak keberapa? Talak kedua sebagaimana yang telah lalu. Ya, sebab budak hanya bisa mentalak sampai berapa? Dua kali. Jelas ya, kalau haknya dari talak di terakhir sudah di talak tiga, maka itu sudah talak apa? talak bain. Nah, di sini saya perlu bedakan antara bainuna as-sugra dan bainuna apa? Al-kubra. Iya. Sebab kadang ini sebagian ikhwah bingung di sini. Ini ada bain namanya di situ dihitung sebagai bainuna apa? Bainuna sugra. Ya, jadi kalau misalnya seorang perempuan ditalak, talak satu. Ya, kamu saya talak misalnya. Ya. Maka perempuan ini punya iddah berapa? Perempuan yang haid, dia ditalak. Dia punya iddah apa? Ya. Perempuan yang bisa haid maksud saya, dia ditalak. Maka dia punya iddah 3 kali haid, salah satu kuru. Ya, 3 kuru ini kuru yang benarnya yang diinginkan adalah apa? Adalah 3 kali haid. Maka dia 3 kali haid. Jelas ya? Kalau ternyata setelah 3 kali haid, ya, atau sebelum 3 kali haid suami rujuk, maka ini artinya apa? Sudah kembali bersama. Talak satu sudah apa? Sudah lewat. Akad tetap berjalan. Tetap berjalan. Ini akan kita detailkan di masalah rujuk nanti. Jelas ya? Kalau misalnya 3 kali haid berlalu, suaminya belum rujuk, maka setelah 3 kali haid ini otomatis dihitung talak apa? Talak bain sudah. Tapi bainnya bain apa? Bain sugra. Bain sugra. Ya, kenapa dikatakan sugra? Ya. Sebab kalau suami ingin rujuk, boleh saja dia rujuk. Tapi rujuknya anda sama dia di dalam masalah di masa iddah. Kalau di masa iddah dia rujuk, maka dia rujuk langsung saja. Ya, dia melakukan hubungan dengan istrinya dengan maksud dia rujuk, maka itu sudah syah. Jelas ya? Ya, kalau dia persaksikan dengan dua saksi itu lebih afdal sebagaimana yang akan kita jelaskan. Jelas ya? Ini kalau di masa iddah. Tapi kalau dia rujuk setelah selesai masa iddahnya, maka boleh dia rujuk tapi dengan cara apa? Nikah dengan akad baru. Ya. Nikah dengan apa? Akad baru. Harus dinikahkan oleh wali lagi, harus ada apa? Saksinya lagi, harus bayar mahar lagi, ya, dan seterusnya dari ketentuan akad nikah. Ini kalau sudah lepas apa? 3 iddah. Ini bainuna apa namanya? Bainuna sugra. Kalau bainuna kubra, dia mentalaknya ditalak 3, maka ini hukumnya apa dalam Al-Quran? Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Tidak halal baginya sampai si perempuan ini nikah dengan apa? Suami yang lain. Sudah nikah dia dengan laki-laki yang lain, kemudian talak lagi, ya, mereka pandang bisa kembali lagi, maka nikah setelah itu tidak ada masalah. Jelas ya? Ini perbedaannya. Baik. Jadi saya kembali kepada pembagian antara talak sharih dan talak apa? Kinayah. Talak sharih itu dengan talak yang jelas. Dia berkata, kamu saya talak, misalnya. Kamu saya talak. Ya. Nah, ini jelas. Kata sharih di sini. Ya. Jelas ya? Tidak ada kata kinayah. Ya, kata kinayah. Misalnya, ya, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Jelas ya? Ya, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini talak apa? Talak kinayah. Ya. Dari sini penulis berkata, kalau dia talaknya kinayah, disyaratkan dengan apa? Jatuh talak kalau disyaratkan dengan apa? Ya, dengan niat. Ya, maka harus ada niatnya. Sebab kinayah ya. Ya, mungkin dikinayahkan, mungkin seperti ya, apa adanya. Jadi kalau misalnya dia kata pulang kamu ke rumah orang tuamu, dia marah-marah pulang ke rumah orang tuamu, ya maksudnya dia suruh pulang dalam artian apa? Ya. Ya sekedar ini apa? Sekedar pulang saja. Ya jelas ya, bukan dia mentalaknya. Dia tidak maksudkan mentalak, tapi dia apa? Ya. Dia tidak ingin sekarang ribut-ribut sama istrinya. Begitu misalnya maksudnya. Walaupun suami ini salah dalam keadaan seperti ini, tidak boleh istri itu disuruh pulang. Ya. Jelas ya? Walaupun dia sudah ditalak, tidak boleh disuruh pulang. Dia ini termasuk kesalahan orang-orang yang mentalak. Ya. Seakan-akan kalau istri sudah talak, kamu saya sudah jatuhkan talak, sudah langsung disuruh bungkus pakaiannya pulang. Ya, tidak boleh. Ya, jelas ya. Karena itu disebutkan di dalam ayat, "Fala tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujunna illa ayatina fahishatun bayyinah." Tidak boleh dia disuruh keluar, tetap di masa iddah, tetap di rumahnya. Ya. Dan inilah faedahnya, kenapa tetap di rumah? Ya, jelas ya. Ya. Tetap dia di rumah, tetap sama-sama. Sebab dia masih status apa? Status istri. Ya. Kalau misalnya suatu hari, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki ada kejadian yang menyebabkan dia rujuk, maka ya, dia bisa rujuk lagi dan mungkin saja akan berubah keadaan setelah itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, jelas ya? Mungkin si istri sudah jera juga ditalak, ya, dan mungkin si suami juga sudah jera berpisah dengan apa? Istrinya. Ya, jelas ya? Karena itu disebutkan la'allahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Barangkali Allah mengadakan perkara setelah itu. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kinayah ini disyaratkan kalau kinayah dia harus dengan apa? Harus dengan niat. Ya, karena itu, ya, di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan tentang Ibnul Jaun, ya, atau Bintul Jaun, ya, Al-Kilabiyah. Bintul Jaun ini, ya, dia dinikahi oleh Nabi. Jelas ya, dinikahi oleh Nabi. Ya, ada kisahnya ya, panjang dalam hal ini. Yang jelas akhirnya perempuan ini berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah masuk kepadanya, "A'udzu billahi minka." Ya. Saya berlindung kepada Allah daripada kamu. Dia berkata begitu kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Laqad udti bi 'adzim, ilhaqi bi ahliki." Ya, sungguh kamu telah berlindung dengan Allah yang Maha Agung. Ya. Karena dia berkata, "A'udzu billahi minka." Maka kata Nabi, "Ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke keluargamu." Ya. Kalimat ini, "Ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke keluargamu," ini kalimat apa? Ini kalimat talak. Jelas ya? Kalimat talak. Perhatikan lafadznya. Tapi dalam hadis Ka'ab bin Malik tentang kisah beliau takhalluf, ya, jadi ringkas ceritanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, ya, sudah di hari ke-40 Ka'ab bin Malik dihajar, ya. Hari ke-40-nya Nabi perintah lagi dengan perintah baru, ya. Dengan perintah baru bahwa hendaknya kamu menjauhi apa? Istrimu. Ya, menjauhi istrimu. Maka Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, utallikuha am madza af'al? Saya talak dia atau bagaimana yang saya lakukan?" Kata Nabi, "Bal i'tazilha, fala taqrabha." Ya, kamu jauhi saja, jangan kamu dekati, bukan ditalak. Maka Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, "Ilhaqi bi ahliki. Pulanglah kamu kepada apa? Keluargamu." Ini dihitung talak atau tidak? Ya, tidak dihitung talak. Sebab Ka'ab bin Malik memang hanya menjalankan perintah Nabi, tidak ingin apa? Mentalaknya. Ini kalimat kinayah. Ya, jelas ya, digunakan dengan niat talak maka dia jatuh apa? Jatuh talak. Kalau dia tidak niatkan maka dia tidak jatuh talak. Jadi ini ucapan Asy-Syaukani rahimahullah, ya, dengan kinayah terhitung jatuh talak. Kemudian kata beliau, "Wa bitakhiri idza ikhtaratil furqah." Demikian pula terhitung talak kalau dikasih pemilihan. Ya, dikasih pemilihan. Ya. Misalnya dikasih pemilihan oleh suaminya. Ya, kamu saya beri pilihan. Ya. Kamu saya talak atau kamu tetap bersama saya? Ya. Ternyata si istri memilih sudah. Kalau begitu saya memilih talak. Ya. Maka pada saat dia memilih talak sudah terhitung apa? Jatuh talak. Ya, dalilnya adalah hadis Aisyah dalam As-Sahihain. Ya. Disebutkan oleh Aisyah, "Khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu." Ya. Fakhtarnahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kami. Ya. Memberikan pilihan kepada kami, maka kami memilih beliau. Maksudnya kami memilih beliau tetap apa? Tetap ya bersama beliau. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa idza ja'alahu az-zawju ila ghairihi waqa'a minhu." Kalau si suami ya menjadikan talak ini kepada selainnya, ya. Kalau si suami menjadikan talak ini kepada selainnya, maka talak itu adalah apa? Adalah telah jatuh. Iya. Ini masalah taukil, suami mewakilkan untuk apa? Mentalak. Ya, dan mewakilkan untuk mentalak ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Nah, ya, sebab asalnya akad itu boleh diwakilkan, ditunjukkan oleh dalil-dalil umum, dan khusus untuk masalah talak ini boleh diwakilkan, ini telah diberi fatwa oleh sejumlah sahabat. Ya, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Amr bin Al-As dan selainnya. Jelas ya? Dan selainnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wala yaqau bitahrim." Dan talak ini tidak jatuh dengan lafaz apa? Dengan lafaz tahrim, dengan lafaz pengharaman. Ya, kalau dia katakan kepada istrinya, "Engkau adalah haram terhadapku." Ya. "Engkau adalah apa? Haram terhadapku." Apakah terhitung talak? Ya. Di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata bahwa itu tidak dihitung jatuh talak. Itu tidak dihitung apa? Jatuh talak. Nah. Iya. Tidak dihitung jatuh talak. Dan beliau berdalilkan dengan apa? Ayat, "Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka." Wahai Nabi, kenapa engkau menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Iya. Dan beliau juga berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, dengan hadis Ibnu Abbas dalam As-Sahihain, ya, di mana Ibnu Abbas berkata, "Idza harrama ar-rajulu imra'atahu fahiya yaminun yukathiruha. Ya. Qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, apabila seorang lelaki mengharamkan istrinya terhadapnya dengan lafaz tahrim, maka itu adalah sumpah. Terhitung apa? Terhitung sumpah, bukan terhitung talak. Kalau sumpah, hendaknya dia gugurkan sumpah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan telah ada pada rasul kalian uswah yang baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah waktu itu. Ya, jadi pengharamannya dengan bentuk apa? Sumpah tahrim itu dianggap sumpah dan beliau menggugurkan sumpahnya dan Allah perintah beliau untuk menggugurkan sumpahnya. Qad faradallahu lakum apa? Tahillata aymanikum. Allah perintah wajibkan untuk kalian untuk menggugurkan sumpah kalian. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, "War rajulu ahaqqu bi imra'atihi fi 'iddati talaqihi, yuraji'uha mata syaa'a idza kana talaqu raj'iyan." Ya. Idza kana at-talaqu apa? Raj'iyan. Sekarang beliau membahas tentang masalah apa? Rujuk, ya. Tentang masalah rujuk, ya. Seorang lelaki itu lebih berhak terhadap istrinya fi iddati talaqihi, dalam iddah apa? Iddah talaknya, ya. Jadi pada iddahnya, ya, si suami itu lebih berhak terhadap siapa? Terhadap istri, ya. Yuraji'uha matasya. Ya, dia rujuk kepada istrinya kapan dia kehendaki? Kapan dia kehendaki? Nah, ini dalilnya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa buhulatuhunna apa? Ahaqqu bi raddihinna." Ya. "Wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dalika in aradu apa? Islaha." Ya. "Wa buhulatuhunna," dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka, maksudnya merujuk mereka dalam hal itu. Kalau mereka memang menginginkan islah, ya, menginginkan islah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu ada dua kali. Ya. Jadi, talak yang bisa rujuk dua kali. Fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Dia imsak bi ma'ruf, setelah dia talak bisa dia imsak dengan ma'ruf atau dia tasrih bi ihsan. Ya. Dia biarkan tapi dengan ihsan. Jelas ya? Dan demikian pula di ayat yang lain, "Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf." Kalau sudah sampai iddah dari perempuan itu, maka hampir selesai iddahnya, maka amsikuhunna, tetap tahan mereka. Ya, kalau disuruh tahan berarti suruh apa? Suruh rujuk. Atau farikuhunna, berpisahlah dengan mereka dengan cara yang apa? Semuanya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kalau ditahan dengan ma'ruf, berpisah dengan cara apa? Ya, ma'ruf. Dan ini peringatan ini kepada sejumlah, ya, suami istri, ya, kalau sudah bercerai wasibut, ya, istrinya menghantam suami, ya, suaminya menghantam ke mana? Ya, ke istrinya. Wah, ini memang si anu dulu begini, dia memang tidak bagus dan seterusnya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Haram orang yang seperti ini. Jelas ya? Walaupun ada masalah apa yang ini, maka tidak boleh dia menyebarkan hal-hal yang dia pandang aib padanya, ya, padahal dulunya mereka adalah sepasang suami istri. Maka berpisah dengan ma'ruf, ya, kalau dia ingin tahan, dia tahan dengan apa? Dengan ma'ruf. Ingin berpisah, maka dia berpisah dengan ma'ruf. Ini dalil-dalil yang menunjukkan, dalil-dalil dari Al-Quran yang saya bacakan tadi, yang menunjukkan disyariatkannya untuk apa? Untuk rujuk. Adapun dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ibnu Umar, ya, tentang Ibnu Umar, "Famurhu apa? Falyuraji'ha." Perintah Ibnu Umar supaya dia rujuk kepada istrinya. Dia rujuk kepada istrinya. Dan telah syah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah radhiyallahu taala anha, dan kemudian Nabi setelah itu merujuk, ya, kepada rujuk darinya. Jelas ya? Maka ini dari dalil-dalil yang menunjukkan rujuk, dan rujuk ini, ya, syariatnya rujuk pada saat talak ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ya. Kalau apa, talaknya belum sampai talak tiga. Ya. Nah, belum sampai di talak tiga. Baik. Ya. Kemudian di sini untuk rujuk itu, ya, untuk rujuk disyaratkan oleh para ulama sejumlah syarat yang merupakan syarat syahnya rujuk. Ya. Syarat yang pertama, ya, rujuk itu menjadi syah kalau talaknya itu talak apa namanya? Kalau dia jumlah talaknya masih di bawah dari jumlah talak yang diizinkan untuknya. Jumlah talak diizinkan untuk seorang yang bebas berapa? 3. Jadi kalau dia memiliki 2, mentalaknya di 2, maka ini masih bisa apa? Rujuk. Kalau sudah 3, sudah tidak boleh. Kalau budak, dia memiliki 2. Berarti kalau talak 1 masih bisa apa? Bisa rujuk. Ya kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, ya talak ini dia bisa rujuk kalau talaknya masih talak 1 dan talak apa? Talak 2. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya perempuan yang ditalak ini adalah perempuan yang sudah ya suami berduaan dengannya. Ya. Sudah berduaan dengannya. Adapun kalau perempuan ya belum lagi suami berduaan dengannya kemudian sudah ditalak, ya maka ini tidak dihitung apa? Tidak dihitung ada iddah padanya. Tidak dihitung ada iddah padanya, maka tidak ada rujuk di dalamnya. Jelas ya? Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna apa? Min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian nikah dengan para perempuan mukminah, kemudian kalian talak para perempuan itu sebelum kalian menyentuhnya. Perhatikan ya. Kalian talak sebelum apa? Menyentuhnya. Dan di sini kalimat menyentuhnya, ini ada silang pendapat. Apa makna menyentuhnya? Apakah berduaan, sekedar dia berkhalwat misalnya, masuk dalam kamar berdua, walaupun belum terjadi hubungan, setelah itu dia talak, apakah ini terhitung? Atau berduaan, ya, menyentuhnya dalam artian sudah sebelum dia melakukan hubungan. Ya, kalau sudah berduaan tapi belum melakukan hubungan, maka dihitung apa? Menurut pendapat yang kedua belum dihitung apa? Belum dihitung menyentuhnya. Yang mana yang diinginkan? Dari dua hal. Apakah sebelum menyentuhnya bermana sebelum jima, atau sebelum menyentuhnya bermana sebelum berduaan dengannya? Ya, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Ya, dan sejumlah dari para ulama kita mengatakan termasuk di dalamnya berduaan dengannya. Berduaan dengannya, dan mereka berdalilkan dengan sejumlah hadis di dalam hal ini. Jelas ya? Maka kalau dia sebelum berduaan, ya maka tidak ada iddah baginya. Ya. Jelas ya? Misalnya seorang lelaki, ya, dia nikah. Kemudian setelah itu belum lagi dia berduaan, dia katakan sudah. Ya, istri saya talak. Jelas ya? Maka talaknya ini pada saat dia jatuh, ini tidak ada lagi rujuk. Kenapa? Hah? Sebab perempuan ini tidak ada iddah. Ya. Karena tidak ada iddah, bagaimana caranya bisa rujuk? Ya, jelas ya? Tidak ada iddah, maka tidak ada cara untuk rujuk. Karena itu disyaratkan syarat yang kedua, hendaknya perempuan yang talak ya, sudah berduaan dengannya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, talak yang boleh rujuk, ya, syarat syahnya rujuk, apabila talaknya itu tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan dari apa? Dari istri. Ini telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi istri kadang dia tidak suka dengan suaminya. Atau ayahnya tidak suka. Dia berkata kepada suaminya, sudah, kita sepakat saja. Karena saya khawatir anak saya, ya saya inginkan anak saya lebih baik dan seterusnya. Begini saja, saya berikan uang. Kamu talak anak saya. Ya, jelas ya? Maka kalau dia diberi imbalan, maka di sini tidak boleh apa? Tidak boleh rujuk. Ya, tidak boleh rujuk. Dan ini sudah kita bahas ya. Nah, ya, wala junaha alaihima fima apa? Iftadat bih. Dan tidak apa-apa terhadap keduanya pada apa yang perempuan ini membayar dengannya. Ya, jelas ya? Itu tidak dipermasalahkan. Ya. Jadi ini syariat diperbolehkan karena memang maksudnya ya, rujuk itu di tangan perempuan. Apa namanya? Hak perempuan setelah itu. Jadi setelah dia membayarnya kemudian ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah baginya, cukup satu kali dia apa? Satu kali dia haid saja untuk menunjukkan rahimnya apa? Rahimnya kosong, setelah itu dia boleh apa? Boleh menikah. Kalau suami ya, ya suami yang dulu ingin menikahinya lagi, ya. Misalnya dia berkata lagi kepada istrinya yang sudah dia talak, ya istrinya bayar kemudian dia talak. Ya cerita-cerita akhirnya mau kembali misalnya. Ya, maka harus dengan apa? Harus dengan akad baru. Ya, harus dengan apa? Akad baru. Adapun rujuk langsung saja kembali rujuk tidak ada. Ya. Ini ya apa namanya? Bukan ya bukan tempat bukan rujuk seperti itu sebab dia dengan membayar. Jadi syarat yang ketiga, hendaknya talak itu tanpa apa? Tanpa ada imbalan. Kemudian syarat yang keempat, ya. Hendaknya talak itu pada nikah yang sahih, pada nikah yang syah. Ya, adapun kalau dia talak di nikah yang memang tidak syah, maka ini tidak ada rujuk. Ya, jelas ya? Tidak ada rujuknya. Sebab memang asal nikahnya apa? Tidak syah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, dan hendaknya rujuknya ini, syarat bolehnya rujuk, hendaknya rujuk ini adalah di masa iddah. hendaknya rujuk tersebut di masa apa? Di masa iddah. Dan kita akan terangkan, ya, masa iddah itu berapa lama, dan setiap perempuan yang ditalak itu bagaimana jenisnya dan berapa lama dia iddah, ini kita akan terangkan insyaallah taala. Jelasnya, jadi saya tekankan di sini yang kelima, rujuknya di masa apa? Di masa iddah. Ya. Nah. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam, syarat yang keenam disyaratkan bahwa rujuknya tersebut dengan lafaz yang apa? Dengan lafaz yang langsung tegas, ya. Saya rujuk, ya. Jangan dia katakan, "Oh, nanti setelah satu bulan lagi atau nanti setelah sepekan lagi saya rujuk." Ya, misalnya. Ini dengan ditalik seperti ini adalah apa? Tidak benar. Maka harus dia katakan saya rujuk supaya nampak, ya. Langsung kelihatan dia rujuk. Maka ini enam syarat disyaratkan untuk syarat syahnya rujuk. Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya. Ini sudah ya pembahasan yang keenam kita. Sekarang pembahasan yang ketujuh, hukum talak bain. Kata beliau, wala tahillu lahu ba'da tsalitsah hatta tankiha zaujan ghairahu, dan tidak halal baginya setelah talak tiga sampai dia menikah suami yang lain. Ya, sampai dia menikah suami yang lain. Dan ini sudah kita terangkan. Jelas sampai sini? Baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syaukani rahimahullahu taala, babul khul'i. Ya, al-khul', ya, di dhamma kha'nya dan bisa di fathah, babul khul'i. Ya. Jelas ya? Nah, al-khalq kalau dia di fathah itu dari kata an-naz' wa at-tajrid. Ya. Sesuatu yang dicabut dan dibersihkan darinya. Kalau dia di dhamma, maka itu adalah sebuah penamaan dari khala. Jadi kalau dikatakan khulu, berarti dia penamaan dari khala. Jelasnya? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, al-khulu itu adalah perpisahan, ya. Firqatun bi'iwadin maksud li jihati zauj bilaf di talakin al-khal'in. Ya. Dia adalah perpisahan. Ya, jadi berpisah. Bi'iwad dengan apa? Dengan iwad, dengan imbalan yang dimaksudkan. Ya. Untuk suami. Ya, dengan lafaz tolak atau dengan lafaz apa? Khulu. Ya. Jelas ya? Jadi ini makna khulu. Jadi khulu misalnya, ya. Ya, secara global pembahasan tentang khulu ini, ya. Bahwa ya. Jadi pembahasan global secara khulu yang dimaksud dengan khulu, ya, maksudnya adalah suami, ya, dia berpisah dengan istrinya, ya, atau dia melepaskan istrinya, ya, karena si istri, ya, ingin mengembalikan bayaran atau memberikan imbalan dengan lafaz yang khusus, dengan lafaz yang khusus. Nah, ya, dimaklumi ya bahwa hubungan suami istri, ya, yang diinginkan adalah kebersamaan. Adanya muasyarah yang baik, ya, di mana setiap dari keduanya menegakkan apa namanya hak-haknya, ya, dan apa menegakkan kewajiban-kewajibannya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Ya, namun kalau di jalannya pernikahan tersebut, ya, si istri merasa bahwa dirinya, ya, kalau terus bersama suaminya dia tidak mampu menegakkan kewajiban-kewajibannya. Dia tidak mampu apa? Menegakkan kewajiban-kewajibannya. Ya, mungkin karena, ya, kadang dia tidak benci kepada suaminya, tapi kadang ada suatu hal yang menyebabkan, ya, dia tidak bisa menegakkan apa? Kewajiban-kewajiban tersebut. Maka di sini si istri boleh meminta apa? Boleh meminta khulu. Ya. Ini dari keadilan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maqtalat bih." Kalau kalian khawatir keduanya tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, ya, maka tidak apa-apa keduanya itu, ya, untuk keduanya pada apa yang perempuan bayar dengannya. Ya, dan kalimat ini mencakup hal yang telah kita sebutkan tadi tentang talak di iwad, itu lain lagi masalahnya. Dan ini masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan khulu. Ya, masuk di dalam pembahasan khulu. Nah, jelas ya? Jadi, ya, ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khulu ini adalah kisah istri Thabit bin Qais ibn Syammas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, bahwa istri dari Thabit datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, inni ma'utibu alaihi fi khuluqin wala din, walakin akrahul kufra fil Islam." Ya. Nah, katanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mencela Thabit di dalam akhlak, tidak pula dalam agama." Maksudnya dia akhlak dan agamanya apa? Baik. "Tapi saya tidak menyenangi kekufuran dalam Islam." Maksudnya kufur di sini apa? Kufur terhadap suami. Dalam artian, dia tidak bisa apa? Mensyukuri suaminya. Iya. Dia khawatir akan jatuh di dalam dosa. Iya. Tetap tinggal bersama suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ataruddina alaihi hadiqatah?" Apakah kamu mau kembalikan kebunnya Thabit? Ya, kebun yang diberikan sebagai apa? Sebagai maharnya. Ya, ini menunjukkan bahwa kadang mahar bisa aja mahal ya. Ya, kebun itu bukan murah ya, diberi kebun. Ya, jelas ya? Baik. Qalat na'am. Maka si istri berkata, "Iya. Ya, saya kembalikan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Thabit, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Ya, terimalah hadiqahnya dan talaklah dia dengan satu kali talak. Jelas ya? Nah, maka ini menunjukkan bahwa khulu itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, boleh seorang itu khulu. Ya. Dan apakah khulu ini dihitung sebagai talak atau tidak? Ya, ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, jelas ya, dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan bahwa setelah itu Nabi perintah, ya. Nabi perintah kepada istri Thabit bin Qais untuk melakukan iddahnya selama satu kali haid. Ya, jadi kalau iddahnya satu kali haid dihitung talak atau bukan? Ya, bukan talak. Sebab iddah nanti kalau perempuan yang ditalak, ya. Kalau dia talak, terhitung talak tentunya tiga kali apa? Tiga kali haid kalau dia perempuan haid yang bisa haid. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Tapi tatkala dia haid cuma sekali saja, itu menunjukkan istibra. Dan yang seperti ini biasanya kalau nikahnya fasikh, ya bukan talak. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa khulu bukan apa? Bukan talak. Iya. Adapun hadis yang disebutkan talliqha tatliqah, ini tidak konteks ini, ya walaupun disebut dengan kata talak, tapi maksudnya dia adalah apa? Khulu. Dan khulu itu bisa dengan lafaz talak. Karena itu di definisi kita sebutkan dengan lafaz talak atau apa? Khulu. Iya. Baik, dan para ulama mensyaratkan syahnya khulu itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, adanya penyerahan imbalan, ya, penyerahan ganti dari siapa yang syah untuk membayarnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Nah, khulu ini muncul dari seorang suami yang syah untuk mentalak. Jadi sudah kita sebutkannya syarat talak apa? Ada berapa syarat talak tadi? Ada empat ya. Dia dari suami, balik, akil dan apa? Dia maksudkan. Kalau dia syah kalau mentalak, maka dia syah pula untuk apa? Mengkhulu. Maka disyaratkan dia muncul dari suami yang syah kalau dia mentalak. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ya, dia tidak melakukan apa idol kepada istrinya, sehingga istri itu membayar. Jelas ya? Nah, ya. Jadi si suami ini ya tidak sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya si istri apa? Si istri menjadi marah akhirnya minta apa? Minta khulu. Ya. Ini dilarang di dalam Al-Qur'an. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wala ta'duluhunna apa? Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Ya. Dan jangan kalian melakukan ribal kepada istri-istri kalian. Ya. Jangan dia membahayakan istrinya dalam muasyarah, ya. Ya. Terus istrinya diperlakukan tidak baik. Terus dia perlakukan apa? Ya. Tidak menyenangkan supaya istrinya bosan dan muak bersamanya, akhirnya istrinya berkata, "Ayo kita khulu. Saya kembalikan kemarin semua maharnya." Ya. Dia memang sengaja menunggu itu dari istrinya. Ya. Sebab kalau dia mentalak, ya, maka dia tidak dapat apa-apa, kan begitu? Ya. Tapi dia sengaja membuat istrinya seperti itu, akhirnya istrinya marah dan minta khulu, akhirnya dapat apa? Ya, dia memberikan maharnya. Maka tidak boleh seperti ini. Jadi kalau dia nampak, ya, membuat istrinya seperti itu, maka ini tidak syah khulunya. Jelas ya? Tidak syah khulunya. Nah, kemudian yang keempat, ya, hendaknya dengan lafaz khulu. Hendaknya dengan lafaz khulu. Iya, jelas ya? Hendaknya dengan lafaz khulu. Baik. Dan Syekh Shalal Fauzan beliau punya pendapat di dalam masalah talak khulu ini, apakah dia terhitung talak atau terhitung khulu. Ya, kata beliau, kalau dia dengan lafaz khulu, maka dia dihitung khulu. Ya. Kalau dia dengan lafaz khulu, maka dia dihitung apa? Dihitung khulu. Atau dia dengan lafaz kinaya talak, ya, kalau dia dengan talak atau dengan lafaz kinaya talak, maka dihitung dengan talak. Dihitung dengan apa? Dengan talak. Itu pendapat beliau, ya. Hafizahullah, beliau mengkompromikan antara dua riwayat. Nah, baik, selesai ya pembahasan apa? Pembahasan khulu ini di apa, tentang apa? Tentang syariat dan ketentuannya. Ya, baik, kita baca ucapan Imam Syaukani supaya lebih jelas. Ya, saya sudah apa namanya? Terlanjur menjelaskan semuanya, harusnya kita baca satu-satu sambil kita jelaskan. Tapi enggak apa-apa, kita baca ulang. Imam Syaukani berkata, ya, di sini ada 6 pembahasan yang kita garis bawahi. Kata beliau, "Idza khala ar-rajulu imra'atahu," apabila seorang lelaki melakukan khulu kepada istrinya, "kana amruha ilaiha," maka perkara ini kembali kepadanya. "La tarji'u ilaihi bimujarratir raja'ah," tidak kembali lagi kepadanya sekedar rujuk apa? Hanya dengan sekedar apa? Dengan sekedar rujuk. Ya, ini tadi pembahasan. Kalau dia terhitung talak, maka boleh rujuk kalau talak, ya kan? Kalau dia terhitung fasakh, maka tidak boleh apa? Tidak boleh rujuk sebab dia membayar. Dan ini yang benarnya. Sebab dia apa? Dia membayar. Nah, jadi sekedar dia rujuk, itu tidak boleh sekedar rujuk. Ya, harus akad baru kalau ingin rujuk. Harus apa? Akad baru. Ya, kemudian kata beliau, وَيَجُوزُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مَا لَمْ يَجَاوِزْ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ فَلَا. Kata beliau, dan boleh. Ya, dan boleh dengan sedikit maupun banyak. Ya, dengan sedikit maupun apa? Banyak. Jadi maksudnya, khulu ini kalau misalnya si istri akan membayar, ya, terserah kesepakatan dua belah pihak. Dia mau bayar sedikit boleh, mau bayar banyak boleh. Dia mau bayar sesuai dengan mahar yang dia tentukan waktu itu boleh. Kalau dia ingin lebihkan juga apa? Boleh. Tapi kalau dia lebihkan, ya, untuk memakan harta ini lain lagi masalahnya. Ya, itu adalah hal yang dicela. Ya, karena itu di pembahasan apa namanya perempuan, ya, atau suami yang ingin beristri lagi, ya, dia sengaja kasih istrinya, ya, apa namanya harta yang banyak supaya dia mau dia apa? Ditalak atau dia minta khulu, ya, dia minta khulu supaya dia bisa apa namanya maksudnya di dalam Al-Qur'an disebutkan di ayat, ya, si istri dia tidak ingin apa suaminya, maka dia minta, ya, kepada suami apa, kepada suami itu untuk dibayar, ya, supaya dia lepas dari itu, minta bayaran yang mahal. Maka ini tidak boleh, tidak halal untuk diambil. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Wa idza aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an." Ya. Apabila kalian menghendaki mengganti apa? Suami dengan suami, dan kalian memberikan salah seorang darinya, ya, sebanyak qintar, dan qintar ini disebutkan harta yang sangat banyak sekali. Ya. Harta yang sangat banyak sekali. Maka jangan kalian mengambil darinya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terlalu banyak, dia minta hal yang lebih sampai masuk dalam perkara seperti ini, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia lebih, ya, di kadar yang keduanya bersepakat, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Wala budda minat tarabi bainaz zawjaini 'alal khulu." Ya. Dan harus ada tarabi, ya, antara sepasang suami istri dalam khulu. Jadi kalau misalnya sepasang suami istri, ya, saling ridha khulu, maka tidak ada masalah. Ya, langsung saja khulu. Jelas ya? Au ilzamul hakim ma'asyikaki bainihima. Atau seorang hakim mengilzam, ya, dengan memisahkan antara keduanya. Ya. Ini dibahas oleh para ulama, apakah khulu itu harus di mahkamah? Atau boleh ada keridhaan antara dua belah pihak saja, kumpulkan keluarganya dan suaminya mengatakan, saya khulu. Ya. Jelas ya? Dari sisi pembahasan fikih, ya, ini mungkin saja seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Bahwa, ya, mungkin seorang suami mengkhulu dengan tarabi, ya, tidak harus hakim yang apa mengkhulunya, Ya. Tapi dari sisi yang lainnya itu harus dipertimbangkan. Di negeri mana dia hidup? Di negeri mana dia apa? Dia hidup. Kalau dia negeri, dia hidup di negeri yang ada catatan sipilnya tentang siapa menikah dan pernikahan, maka harusnya hulunya di mana? Ya, harusnya hulunya di pengadilan supaya dia tahu bahwa ini sudah apa? Sudah hulu dan cerai. Ya, kalau dia cuma hulu antara sama mereka saja, di pengadilan tetap tercatat menikah, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang membahayakannya. Adalah hal yang membahayakannya. Jelas ya? Karena itu sering saya tekankan dan kembali saya tekankan lagi. Ya, kadang kita melihat ada dua pendapat di sini. Ternyata di sebagian tempat tidak cocok diuraikan dua pendapat tersebut. Misalnya dikasih pendapat di sini, boleh hulu antara suami istri, dua-duanya saling ridha. Ya, jelas ya? Dan boleh juga dihadiri dengan hakim di pengadilan. Boleh. Dua-duanya boleh. Tapi di sebuah negeri harus semuanya lewat pengadilan. Iya. Jelas ya? Semuanya lengkap dengan catatan sipil dan seperempuan juga berbahaya. Ya. Kalau misalnya dia menikah lagi, ya. Dia datang kemana ke pengadilan minta untuk menikah, maka dia ternyata tercatat telah menikah dengan siapa? Si fulan. Ya, akhirnya dia akan mengurus lagi dari baru. Ya, kan begitu? Maka harusnya di pengadilan yang apa? Menentukannya. Kecuali kalau dia terjadi hulu setelah itu sudah terjadi hulu, setelah itu dia urus ke pengadilan dari sisi surat-suratnya, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wahuwa fathun. Dan ini dihitung fasikh. Ini tarjih dari Asy-Syaukani. Bahwa hulu dihitung apa? Dihitung fasikh bukan talak. Ya. Wa iddatuhu haidah. Dan iddahnya satu kali haid. Itu dalil yang kita baca tadi. Hadits Ibn Abbas, riwayat Abu Daud dan apa? At-Tirmidzi. Ya, selesai ya pembahasan hulu. Berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, babul ila. Ya. Bab tentang apa? Tentang ila. Ya, di sini tentang masalah fasakh. Ini saya terangkan tadi ya antara perbedaan antara fasakh dengan apa? Dengan talak. Ya. Kalau fasakh itu, kalau talak tadi bermakna melepaskan ikatan. Kalau fasakh dia bermakna menghilangkan ikatan. Ya, dan menghapuskannya. Itu fasakh. Ya. Sebab dia memang berbeda. Kalau menikah dia angkat akad nikahnya. Diangkat apa? Akad nikahnya. Tapi belum selesai. Sebab namanya apa? Namanya talak. Ada ketentuan-ketentuan di belakangnya. Tapi kalau fasakh, ikatan nikah itu sudah hilang. Dan pengaruh dari nikah apa? Sudah tidak ada. Karena itu di masa, kalau dia ditalak, ada masa iddahnya. Bisa rujuk. Tapi kalau di fasakh, tidak ada apa? Tidak ada masa iddahnya. Kalaupun ingin rujuk, harus dengan apa? Dengan akad baru. Ya, harus dengan akad baru. Pengaruh dari akad nikah itu hilang di fasakh. Jadi perbedaan antara talak dan apa? Dan fasakh. Ya, Anda tahu di bahasa Indonesia kan bagaimana yang cocoknya. Jelas itu. Ya, ketentuannya dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, babul ila. Bab tentang apa? Al-ila. Nah. Al-ila ini ya, adalah sumpah. Ya. Al-ila adalah apa? Sumpah. Ya. Nah. Jadi secara bahasa lila adalah bersumpah. Dia apabila seorang berkata ala yuli ilaan, berarti dia bersumpah. Dia bersumpah. Nah, itu ada ya dalam sebagian hadis, dalam riwayat Muslim, ada orang yang bersumpah. Ya, dia lihat saudaranya jatuh di dalam dosa. Terus jatuh lagi dalam dosa. Dia bersumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Ya, dia bersumpah begitu. Maka Allah berfirman, man dalladhi yata'alla alayya. Siapakah yang yata'alla alayya, pakai kata ila. Maksudnya siapa yang bersumpah terhadapku. Ya, bahwa saya tidak mengampuni si fulan. Ya, saya telah mengampuninya dan engkau yang bersumpah, saya gugurkan apa? Amalanmu. Ya, ini bahayanya orang yang apa namanya memberikan cap ya tanpa ilmu, ya kamu tidak diampuni. Dari mana dia tahu tidak diampuni? Ya, jelas ya? Nah, berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, baik. Jadi ini al-ila, dia bersumpah. Dan para fuqaha memberi definisi tentang ila ini bahwa ila adalah sumpah dari seorang suami. Ya. Sumpah dari seorang suami ya. Yang suami ini mungkin melakukan hubungan dengan istrinya, punya kemampuan ya untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Dia bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sebuah sifat dari sifat Allah ya untuk meninggalkan hubungan dengan istrinya pada kubulnya. Ya ingat ya. Ya kalau dia bersumpah misalnya, ya tidak akan mendatangi istrinya dari duburnya, ini dihitung ilah atau tidak? Tidak dihitung ilah. Jelas ya? Dia bersumpah tidak menggaulinya. Ya kalau suaminya memang tidak mampu lagi menggauli istrinya, kemudian dia bersumpah, ini dihitung ilah atau tidak? Ya. Ini tidak dihitung ilah sebab memang asalnya dia tidak apa? Tidak mampu. Ya. Kemudian kelanjutan dari definisi, dia bersumpah selama-lamanya atau bersumpah lebih dari 4 bulan. Ya. Kalau ini terjadi, maka dia telah terhitung apa? Terhitung ilah. Maka saya berikan kesimpulan dari definisi yang kita bacakan tadi, bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai ilah dengan 5 syarat, 5 ketentuan. Yang pertama, ilah ini datangnya dari suami yang punya kemampuan menggauli apa? Istrinya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat Allah. Jelas ya? Syarat yang ketiga, dia bersumpah untuk tidak menghubungi istrinya, tidak menggauli istrinya pada apa? Pada kubulnya, ya, pada kemaluannya. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, ya, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Lebih dari apa? 4 bulan. Ya. Dan syarat yang kelima, ya, hendaknya si istri itu istri yang mungkin untuk dia apa? Dia gauli. Ini 5 syarat. Apabila syarat ini terpenuhi, maka dia telah dikatakan melakukan ilah, dan hukum ilah apa? Telah berlaku padanya. Hukum ilah itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Hukum ilah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur." فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ apa? سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan bagi orang yang melakukan ilah kepada istrinya, maka dia hanya diizinkan tarabbus berapa? 4 bulan. فَإِنْ فَاءُوا, kalau mereka rujuk, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, maka sungguhnya Allah pengampun dan apa? Penyayang. Maksudnya dia rujuk dari sumpahnya, yaitu dia batalkan sumpahnya. Dia bayar kafarah terhadap apa? Sumpahnya. Maka Allah Maha Pengampun lagi apa? Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, dan kalau mereka mengazamkan untuk talak, fa innallaha samiun alim. Maka sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha apa? Maha Mengetahui. Di sini disebut 2 nama, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini apa ancaman, ya. Hendaknya semua bertakwa kepada Allah dalam menggunakan lafaz talak. Allah Maha Mendengar lagi Maha apa? Mengetahui. Dan hendaknya orang yang mengilah istrinya bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau sudah lebih 4 bulan istrinya menuntut agar supaya diceraikan, maka dia wajib untuk apa? Ya, wajib untuk menceraikannya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Begitu maksudnya. Jelas ya? Maka dengan ini kita telah mendefinisikan tentang definisi ilah, dan telah kita terangkan ya waktu dari ilah ini. Dan di sini Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang ilah, beliau berkata, "Huwa ayyahlifa az-zawju min jami'i nisa'ihi." Au ba'dihinna la aqrabuhunna. Ya, ilah itu adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak apa bersumpah ya terhadap seluruh istrinya atau sebagian dari istrinya, dia bersumpah, dia berkata la aqrabuhunna, saya tidak akan mendekati mereka. Ya, mendekati mereka artinya apa? Hah? Ya, tidak menggaulinya. Nah, kata beliau, fa in waqata biduni arba'at ashhur i'tazala hatta yanqadhi ma waqata bih. Ya, kalau dia memberikan waktu kurang dari 4 bulan, maka hendaknya dia melakukan sumpahnya, dalam artian dia hindari istrinya kurang dari 4 bulan itu sampai selesai apa yang dia waktukan dengannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengilah istrinya berapa lama? Hah? 1 bulan. Ya, tahu kisahnya ya? Ya, itu yang saya sebutkan tadi tentang kisah ayat yang menegur para sahabat, "Idza ja'ahum amrun minal amni aw yakhafi ada'u bih." Itu Nabi melakukan ilah terhadap istrinya, bukan talak waktu itu. Cuman orang-orang menganggapnya dia apa? Dia talak. Dan Nabi bersumpah tidak mendekatinya selama apa? Sebulan. Ya, dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 hari beliau sudah apa? Kembali. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau bersumpah sebulan?" Maka beliau katakan, "Ya, 29 hari itu sudah apa? Sudah sebulan." Jelas ya? Ya kalau sebulan kurang dari 4 bulan. Kan begitu? Ya. Maka kalau dia bersumpah sebulan, misalnya atau dua bulan atau tiga bulan, dia lakukan sumpah itu. Dia tinggalkan apa? Jangan dia mendekati istrinya sampai apa? Sampai batas yang dia sebutkan. Jelas ya? Wa illam yuwaqqit syai'an aw waqqata bi aktsara minha khuyyira ba'da mudhiha baina ayya fiha baina ayya fi'a aw yutalliq. Apabila dia tidak mentaukid, dia hanya berkata saya tidak akan mendekati kalian. Ya, begitu saja. Saya tidak akan mendekati kamu lagi, tidak akan menggauli kamu lagi. Dia hanya begitu, tidak berkata berapa lama. Ya. Atau dia berkata saya tidak akan menggauli kamu selama-lamanya misalnya. Atau dalam tahun ini, ya, dan dia di apa namanya? Di awal tahun, dia berkata dalam tahun ini saya tidak akan mendekatimu, ya misalnya. Maka kalau dia berkata seperti ini, maka dia diberi takhir. Setelah berlalu 4 bulan dia diberi pilihan. Jelas ya? Sudah berlalu 4 bulan dia dikasih pilihan. Kamu kembali atau kamu talak? Kamu kembali atau kamu apa? Ya, kamu mentalaknya. Dan ini tentunya membahayakan istri. Membahayakan apa? Membahayakan istri. Ya. Dari pembahasan ilah ini sebagian para ulama menyebutkan di dalam fikih muasyarah dengan istri bahwa wajib untuk menggauli istri dalam 4 bulan sekali. Dalam 4 bulan apa? Sekali. Dari pembahasan apa? Ila, karena dalam boleh lebih apa? 4 bulan. Ya. Dan di dalam pembahasan ila juga ini dibahas dalam fikih muasyarah juga bahwa suami kalau dia meninggalkan istrinya, maka dia paling lama boleh meninggalkannya berapa? 4 bulan. Lebih daripada itu harus dengan seizin istri. Kalau si istri ya, apa mengharuskan dia pulang, maka dia harus apa? Pulang. Kecuali kalau dia ridha, maka itu kebaikan dari apa? Dari istrinya. Jelas sampai sini? Ya, adapun asar yang disebutkan bahwa 6 bulan dari apa namanya dari Umar bin Khattab itu ada kelemahan dari sanad-sanadnya ada kelemahan. Jelas ya? Nah, ya, baik selesai sudah ya berkaitan apa yang berkaitan dengan masalah pembahasan ilah ini. Saya kira jelas ya? Ya. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala bab dihar. Ya, bab tentang abdihar. Ya. Kita belum sampai target ya. Jangan ribet-ribet. Ya, kata penulis rahimahullahu bab dihar. Bab tentang apa? Abdihar. Ya. Yang dimaksud dengan dihar, kalau diterangkan di sini oleh Syogani. Baik, kita baca dulu ya definisi Syogani. Baik, di sini ada 7 pembahasan kita garis bawahi dari uraian Syogani. Syogani berkata, ya dihar dari asal bahasanya dimaklumi ya, sesuatu yang nampak. Dia berkata, apa namanya, nampak atau bermakna punggung. Ya, apa yang kelihatan, sebab punggung itu adalah suatu hal yang nampak. Ya. Abdihar kata beliau huwa qaulu zauj limra'atihi anti alayya ka dhahri ummi aw dhahartuki aw nahwa dhalik. Ya, dihar ya adalah dihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya. Ya, kalau dia katakan istrinya seperti punggung ibunya, kira-kira bagaimana? Ibunya boleh dia gauli? Jawabnya tidak boleh, kan begitu? Ya, jadi ini maksudnya dihar, jelas ya? Atau dia berkata bahar tuki, atau dia berkata saya telah melakukan dihar terhadapmu. Au nahwa dalik, atau yang semisal dengan itu, ya. Maka ini lafadz-lafadz dari dihar, jelas ya? Lafadz dari dihar. Jadi dihar ini dia berkata kepada seorang suami berkata kepada istrinya, ya. Apabila si suami marah kepada istri misalnya, atau dia tidak ingin mendekati istrinya, dia berkata kamu seperti punggung ibuku, atau punggung apa saudara perempuanku, atau kamu seperti anakku. Ya, jelas. Ya, maka kapan dia serupakan dengan hal yang seperti ini, maka itu dia katakan apa? Dikatakan dihar. Ya, dan dari pembahasan dihar ini perlu diketahui di sini bahwa di dalam penggunaan lafaz-lafaz itu ada etika-etika. Ya, kadang di Indonesia ini ya biasanya suami panggil istrinya panggil apa? Hah? Ya, dia beradik untuk istrinya, dia berkatakan adik ya. Ya, adik ya adiknya kan begitu. Ya. Jelas? Ya kalau misalnya ada orang yang panggil istrinya, adikku misalnya. Ya, kira-kira bagaimana? Ini zihar? Ya. Apakah dihitung zihar? Hah? Ya, harus kita tahu ya bahwa zihar ini kaitannya dengan sumpah. Karena itu ada kafaranya, akan diterangkan. Jelas ya? Karena itu kata para ulama makruh menggunakan kata yang seperti itu kalau dia tidak maksudkan. Maka itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Karena itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, dan saya kira banyak panggilan-panggilan yang lebih baik daripada itu untuk istri. Ya, ya atau tidak? Ya, saya kira antum lebih pandai untuk ya, melihat hal tersebut. Ya, baik. Jelas ya? Jadi di sini ini tentang masalah zihar. Dan tentang zihar ini ketentuannya di dalam Al-Quran. Di surah Al-Mujadilah sebagaimana yang dimaklumi. Surah Al-Mujadilah bisa dikata Al-Mujadilah dan bisa dibaca Al-Mujadalah. Ya. Bisa dua bacaan. Nah, tentang ziharnya itu di firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fa shiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli ay yatamassa." Faman lam yastati fa'itamu sittina miskina. Ya. Jelas? Ini ketentuan zihar. Ya. Jadi bagi mereka yang memzihar istrinya. Perhatikan ya ketentuan ayat. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Orang bagi mereka yang memzihar istrinya. Tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali kepada ucapannya. Ya. Ini penjelasan tentang kafarah ya. Penjelasan tentang kafarahnya. Ya baik kalau kita baca dulu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladanahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqauli wa zura. Ya. Jadi orang yang memzihar di antara kalian terhadap istrinya, ya, bukanlah istri-istrinya itu ibu-ibu mereka. Ya. Jadi ini cercaan bagi siapa yang memzihar. Dan ini menunjukkan bahwa zihar hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Tidak boleh ada yang memzihar istrinya. Ya. Ummahatuhum itu yang dikatakan ibu, itu mereka yang melahirkan mereka. Dan orang yang melakukan zihar ini sungguh telah mengucapkan sebuah ucapan yang mungkar. Dan ucapan yang apa? Ucapan yang zur. Ya. Ya. Ucapan yang palsu. Ucapan yang keji, lagi batil. Ya. Ini keharaman yang sangat nyata bagi orang yang melakukan zihar ini. Ya, maka di ayat setelahnya diterangkan. Bagi siapa yang melakukan zihar ya, terhadap istrinya. Thumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali dari ucapannya. Mereka artinya apa? Membatalkan apa? Biharnya. Ya. Maka diterangkan di sini tentang kafaranya. Diterangkan tentang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Diterangkan tentang kafaranya. Ya. Jadi kafarah yang pertama disebutkan fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Dia membebaskan seorang budak. Ya. Sebelum keduanya bersentuhan, sebelum keduanya apa? Berhubungan. Ya. Jadi tidak boleh. Ya, dia bersentuhan, berhubungan sebelum dia apa? Sebelum dia membayar kafarah. Ya. Sebelum dia membayar kafarah. Ini kisah tentang zihar ini. Ini hadisnya panjang ya di dalam apa namanya Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Salamah ibn Sakhar. Nah, dari Salamah bin Sakhar disebutkan tentang kisah zihar. Ya, kisah yang panjang. Ya, beliau katakan saya adalah seorang perempuan yang diberikan kemampuan jima yang tidak diberikan kepada selain saya. Ya. Nah, maksudnya dia apa? Ya. Ada agak ada kelebihan sedikit, ya. Daripada yang lainnya. Maka begitu masuk Ramadan, dia melakukan zihar kepada siapa? Kepada istrinya. Sampai di akhir bulan. Ya. Sampai di akhir bulan. Ya, bahkan sisa sedikit bulan itu akhirnya di suatu malam, ya. Di suatu malam, maka apa? Di suatu malam istrinya melayaninya, ya apa, memberikan khidmat kepadanya, ya tiba-tiba tersingkap dari istrinya sesuatu, ya Maka kata beliau, fawasabtu alaiha. Saya pun melompatinya. Ya. Padahal dia apa? Dihar. Ini bahasa ya. Yang menunjukkan, apa namanya, segeranya syahwatnya itu naik. Ya. Falamma asbahtu, begitu saya masuk di pagi hari, saya pun pergi kepada kaumku. Ya, jadi dia sudah dihar, tidak mau menghubunginya, sekarang sudah berhubungan. Di pagi harinya dia datang kepada kaumnya, dia beritakan ya, apa yang terjadi pada dirinya, minta pertimbangan. Ya, minta pertimbangan. Maka akhirnya Salamah bin Sahr mengajak kaumnya supaya pergi kemana? Kepada Rasulullah, tapi kaumnya tidak mau. Ya. Mereka tidak mau. Mereka bilang, khawatir kita turun kepada kita Al-Quran atau Rasulullah berucap tentang kita. Ya. Disebabkan karena kamu. Ya. Nah, dan kalau kita diucapkan tentang kita, ini akan menjadi aib terus untuk kita. Maka kamu pergi sendiri. Ya. Silakan kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan. Maka Salah pun keluar, kemudian dia pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia kabarkan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, anta bidak, kamu melakukan hal itu. Ya. Nah, kata beliau, ana bidak. Kata Salamah, iya, saya dengan hal itu. Nabi mengulanginya lagi. Ya, kembali Salamah menjawab. Nabi kembali mengulanginya. Ya, dan akhirnya berkata, Salamah, ha anaza, saya siap untuk menerimanya. Jelas ya. Ini Nabi mengulangi untuk menunjukkan apa? Ini perbuatan yang sangat apa? Sangat dilarang. Karena itu beliau tekankan. Cukup sekali sebenarnya sudah dipahami. Tapi begitu Nabi mengulanginya, ini adalah hal yang apa? Ya, bukan dianggap remeh dan main-main. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata, apakah kamu mampu ya untuk membebaskan ya seorang budak? Nah, ya, kata ya Salamah, ya, kata beliau sambil memukul lehernya, katanya, qultula walladzi ba'athaka bil haqq, tidak demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Ya, saya hingga hari ini tidak memiliki selain daripada istriku. Ya, maksudnya jangankan budak, istri apa istri saja cuma satu, bagaimana bisa punya apa? Punya budak. Ya. Kemudian kata Nabi, fasum syahrain mutatabi'in. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Suruh puasa apa? 2 bulan berturut-turut. Kata Salamah, qultu ya Rasulullah, hal asabani ma asabani illa fi shaum. Ya, katanya Rasulullah, ya tidaklah menimpa saya apa yang menimpa saya kecuali karena puasa. Ya. Maksudnya apa? Dia di bulan Ramadan sengaja dia melakukan dihar supaya tetap apa? Bisa berpuasa. Dia ilzam dirinya bisa berpuasa. Dan dia ternyata jatuh juga di malam hari yang melanggar diharnya. Maka bagaimana mungkin? Ya. Sebab di ketentuan ayat enggak boleh dia apa? Ya, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum apa? Sebelum bersentuhan. Ya. Kan begitu? Ya, faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli apa? Ayat amasa. Ya, jadi 2 bulan berturut-turut puasa dan tidak boleh apa? Menyentuh istrinya. Ya. Jelas ya? Jadi kemarin saya di Ramadan sudah tidak bisa, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya. Begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kalau begitu fatashaddaq. Ya, kamu bersedekah. Maksudnya sedekah ini diterangkan di dalam ayat yaitu memberi makan berapa? 60 orang miskin. Ya. Maka dia pun berkata, ya, kembali beliau bersumpah demi mengutusmu dengan kebenaran, ya laqad bitna lailatana ya wa hasya malana asya. Ya, kata beliau, kami sudah apa namanya? Laqad bitna lailatana wahsyan malana asya. Kami sudah tidur di malam ini dalam keadaan ya penuh dengan ketidaktenangan karena kami tidak punya makan malam. Ya. Jadi bagaimana bisa disuruh bersedekah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pergilah kamu kepada pemilik sedekah dari Bani Zuraik. Ada Bani Zuraik di sana yang belum dipungut zakatnya. Kamu ke sana." Ya. Minta kepadanya supaya kamu diberi wasaq yang berisi satu wasaq korma yang dan kamu bagikan ke 60 orang miskin. Ya, jadi satu wasaq ini dia berisi satu apa? Hah? Ya, satu wasaq dari apa? Korma. Ya, satu wasaq dari korma. Kemudian kamu bagikan ke 60 orang miskin. Nah, dibagikan ke 60 orang miskin. Nah, maka setelah itu dia kembali kepada kaumnya dan dia berkata, ya, saya datang kepada kalian, saya ketemukan di pada kalian ada kesempitan dan pendapat yang jelek. Ya, dan saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelapangan dan penuh dengan berkah. Ya. Nah, maka Rasulullah berkata, Salamah berkata, Rasulullah telah memerintah saya untuk mengambil sedekah kalian, mengambil zakat kalian. ya, maka serahkan kepadaku. Jelas ya? Sebab ini apa Bani Zurayk ini di kampungnya. Jadi di tempat Salamah sendiri. Jadi Nabi sengaja mengarahkan ke sana sebab memang apa? Ya, ini yang memungkinkan. Dan ini menunjukkan bahwa kafarah itu bisa dibayarkan oleh apa? Oleh pemerintah, bisa dibantu oleh pemerintah. Dan di dalam bayar kafarah, tidak harus orang itu membayar kafarah dari dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang membantunya, tidak ada masalah untuk membayar apa? Membayar kafarahnya. Nah, jelas ya? Ya, dan di sini juga kita lihat ya, bagaimana faedah dari zakat itu. Ya, dari zakat ini salah satu dari faedahnya. Memberikan keringanan-keringanan kepada orang-orang yang terkena masalah seperti ini. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, jadi ini dari hadis saya kembali menekankan makna ayat. Ya, jadi ayat itu ya di dalam surah Al-Mujadilah pertama disebutkan tahrir raqabah. Ya, dia membebaskan seorang apa? Seorang budak. Setelah membebaskan seorang budak adalah apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Budak yang dibebaskan ya sama di bab puasa. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, baik kalau di bab ini budaknya harus apa? Budak mukmin. Sebab tegas di sini, fa tahriru raqabatin apa? Mukminah. Adapun di pembahasan yang lain, apakah dia harus mukmin atau tidak? Ya, dalam budak membunuh salah, membunuh apa namanya tidak sengaja, dalam budak membunuh membayar kafarah puasa dan selainnya, apakah sama dengan kafarah di hari ini membebaskan budaknya, apakah harus mukmin? Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama berpendapat harus apa? Budak mukminah. Ya, adapun Abu Hanifah beliau berpendapat tidak harus mukmin, boleh kafir. Jelasnya. Kemudian di dalam masalah puasa, ya, puasa ini ya, dia berpuasa ini kalau dia tidak mampu membebaskan budak. Jadi pilihan pertama membebaskan budak dulu. Sebab ini yang diurut di mana? Di dalam Al-Qur'an. Diurut di dalam Al-Qur'an. Kalau dia tidak mampu membebaskan budak baru dia apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan dia meniatkan ya dengan puasanya untuk membayar kafarah. Kalau dia tidak mampu, maka dengan memberi makan. Dia memberi makan orang miskin. Ya, dengan ketentuan yang telah disebutkan. Dan ini sama ya pembahasannya di pembahasan kafarah apa? Kafarah puasa. Ya baik. Kata Syaukani, fayajibu alaihi qabla ayyamassaha ayyukaffira bi'itki raqbah. Bi'itki raqbah. Ya, diceritakan kita. Ini sesuai dengan manuskrip ya. Fa'illam yajid falyut'im 60 miskina. Fa'illam yajid falyasum syahraini. Mutatabi' ini. Ya begitu di manuskripnya tertulis. Ya kalau dia wajib ya sebelum menyentuh istrinya dia membayar kafarah dengan membebaskan budak. Kemudian dia memberi makan 60 orang miskin, kemudian dia dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya begini urutannya di asal manuskrip tulisan penulis. Tapi kalau kita lihat konteks ayat, ayatnya apa? Makan dahulu atau memberi makan dahulu atau puasa dahulu? Puasa dahulu. Berarti terbalik ya? Terbalik. Dan dicetakan darori yang ada syarahnya dari Syaukani dicetakan darori itu didahulukan puasa kemudian apa? Kemudian makan. Insyaallah taala itu yang lebih tepat. Ya mungkin ada beliau di tulisan tangan yang kita sebutkan di awal pelajaran bahwa cetakan yang kita pakai ini kita cocokkan dengan manuskrip dengan tulisan tangan Imam Syaukani sendiri. Mungkin ada kesalahan tulis dari beliau di situ. Baik, kemudian kata beliau ya yuzulil imami ayyu'inuhu atau ayyu'inahu min shadaqatil muslimin in kana faqiran la yaqdiru 'ala shaum wa lahu ayyusrifa minha li nafsihi wa 'iyalihi. Ya, dan boleh untuk seorang imam muslim untuk membantunya dari sedekah kaum muslimin. Kalau dia memang apa? Dia memang fakir, tidak mampu untuk berpuasa. Dia fakir tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Ya, jadi kalau dia dapat ketentuan ini sudah fakir berarti dia tidak mampu membebaskan budak. Ya, dia tidak mampu berpuasa maka dia apa? Dia bersedekah. Ya, dan sedekahnya boleh dibantu oleh imam kaum muslimin. Ya, walahu ayyasrifa minha li nafsihi wa 'iyalihi. Dan boleh dia gunakan sedekah ini dia gunakan juga untuk dirinya dan untuk apa? Untuk keluarganya. Ya. Dan kalimat boleh ini apakah dihitung dari kafarah atau dihitung dari selain kafarah? Ini pembahasan ya. Ya. Pembahasan. Dan ini sama dengan pembahasan di apa namanya di bab apa? Hah? Iya, di bab puasa. Ya, tentang kisah orang yang melanggar di bulan puasa itu. Ya sama dia juga tidak mampu apa? Tidak mampu membayar kafarah. Maka Nabi memberikan satu arak berisi korma. Ya, yang satu arak ini berisi berapa? 15 atau berisi 15 sa'. Yang 5 sa' ini berarti kalau 15 sa' berarti berapa mud? Berisi berapa? Hah? 60 mud. Jadi bagi kepada 60 orang miskin berarti setiap miskin satu apa? Satu mud diberinya. Jelas ya? Ya, ketika sudah diberi satu arab, maka Nabi berkata kepadanya atau orang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya?" Demi Allah, tidak ada antara dua sudut Madinah ini, dua sudut gunung Madinah ini, ya, penduduk dari seluruh penduduk Madinah tidak ada yang lebih fakir dari saya. Ya, bagaimana saya sedekahkan kepada orang? Maka Nabi pun tersenyum sampai kelihatan giginya, kemudian beliau katakan, "Kalau begitu, kamu makanlah untuk keluargamu." Ya, dari ucapan Nabi ini, "Kamu makan untuk keluargamu," inilah yang diarahkan mananya di sini oleh Imam Syaukani. Sebab mereka di dalam pembahasan tihar, mereka sama pembahasannya dengan pembahasan apa? Kafarah di mana? Di puasa. Demikian pula nanti kafarah di mana? Di masalah membunuh tidak sengaja. Jelas ya? Baik. Dan di dalam memahami hadis tersebut, di dalam memahami hadis Rasulullah itu, ya, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berkata kalau dia tidak mampu, ya, dia yang paling miskin berhak, maka diambil saja, maka sudah gugur terhadapnya. Ada yang berkata bahwa Nabi mengatakan, ya, kamu pakai sedekahkan untuk keluargamu, untuk dirimu dan keluargamu, kamu sedekahkan. Kapan kamu punya kemampuan, ke depan kamu tetap harus membayar apa? Membayar kafarah. Dan ini yang tepatnya. Sebab asalnya dia wajib membayar kafarah. Jelas ya? Kewajiban yang ditekankan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dia untuk apa namanya? Bersedekah untuk keluarganya. Ini karena memang mereka lebih butuh pada saat itu. Ya, karena itu hajat mereka lebih didahulukan. Tapi kapan mempunyai kemampuan, ya, kewajiban untuk membayar kafarah tidak gugur. Ini insyaallah taala pendapat yang terkuat di dalam masalah itu. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa in kana dhiharu muwaqqatan fala yarfa'uhu illa qida'ul waqt." Ya. Kalau diharnya adalah muwaqqatan, ya, diharnya adalah apa? Muwaqqat, sementara, maka tidak ada yang mengangkatnya kecuali apa? Ya, tidak ada yang mengangkatnya kecuali lepasnya waktunya. Ya, waktunya lepas, waktunya selesai. Kemudian kata beliau, "Fa in wati'a qabla qida'ul waqt aw qabla takfir kaffa hatta yukaffir fil mutlaq aw yanqadi waqtul muwaqqit." Ya. Kemudian kata beliau, kalau dia melakukan hubungan sebelum selesainya waktu atau sebelum dia membayar kafarah, maka dia hendaknya menahan. Ya. Hendaknya menahan sampai dia membayar al mutlaq. Ya. Membayar apa yang sudah apa? Sudah berjalan dan sampai selesai waktu yang sementara itu. Ya, sampai selesai waktu yang sementara itu. Nah, ya, telah kita sebutkan ya bahwa dihar itu adalah apa? Adalah yamin, dia adalah sumpah. Ya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Idza harrama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha." Ya. Jelas ya? Kalau seorang mengharamkan istrinya, dan ini dihar masuk ke dalam apa? Dia mengharamkan istrinya, maka itu adalah yamin, dia adalah sumpah yang hendaknya dia bayar kafarahnya. Ya, dia bayar kafarahnya. Jadi di sini disebut oleh Ibn Abbas sebagai sumpah. Ya, di posisi ini. Jelas ya? Di posisi ini. Dan tentang takfirnya, ya, kalau masalah kafarahnya, apakah dia bayar kafarah sumpah dalam hal ini? Tentunya masalah yang disebut oleh Ibn Abbas, apa yang disebut pada Rasulullah SAW uswah hasanah, ini karena yang dia lakukan adalah apa? Adalah ila. Ya, namun saya sengaja bawakan hadis di sini karena penulis Al-Muntaqa beliau bawakan hadis ini di pembahasan Abdihar. Seakan-akan beliau masukkan hal ini dalam pembahasan Abdihar. Dan yang benarnya bahwa ini hadis pembahasannya di pembahasan apa? Pembahasan ila yang telah berlalu. Jelas ya? Jadi Abdihar ini cara menggugurkannya adalah dengan cara apa? Hah? Dia membayar kafarah yang telah disebutkan. Iya. Baik. Ya, kita selesai sudah ya dari pembahasan Abdihar di sini. Ya, dan di pembahasan yang terakhir ini menunjukkan larangan seorang itu berhubungan, ya, dengan istri sampai dia membayar kafarah, dan itu berdasarkan nas Al-Qur'an. Ya, sudah jam 6 ya. Harusnya saya targetkan tadi kita selesai bab iddah sore ini. Sampai malam nanti kita selesaikan sampai babul fidana. Ya, besok kita sudah masuk bab jual beli. pembahasan jual beli. Ya, tapi kelihatannya agak berat ini. Ya. Tapi insya Allah masih targetnya sekarang sudah di halaman 50 kita. Berarti masih ya dapat targetnya. Ya coba kita lihat sebentar malam insya Allah pada maghrib kalau bisa kita apa selesaikan pembahasan kitabun nikah kita selesaikan. Ya jelas ya. Ya, kalau memang mau diselesaikan Pak Desya, bagaimana kalau kita selesaikan Pak Desya? Ya, masih kuat. Ya. Yang penting ada semangat insya Allah. Ya. Kira-kira insya Allah pematerinya juga bersemangat. Ya. Baik, untuk sementara kita cukupkan dalam siri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.